وبركاته. الحمد لله، نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين، ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan dosa besar kita malam ini adalah nomor 53, memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Sebenarnya bahasan ini mirip atau berhubungan sekali dengan dosa besar yang ke-52, yang pada saat dua pekan lalu kita membahas tentang masalah tidak bolehnya laki-laki menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau dalam sholat tidak akan diterima sholatnya, kalau di luar sholat dia berdosa secara umum. Juga seperti biasa, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya akan mulai dengan mukadimahnya dulu. Sekali lagi, dosa besar ke-53 ini membahas tentang keluasan Islam dan keterbukaannya dalam memberikan kesempatan setiap penganutnya untuk menggunakan fasilitas yang ada di muka bumi ini, diantaranya berpakaian. Menikmati fasilitas yang sifatnya duniawi ini dibolehkan, dihalalkan. Yang penting sumbernya halal, kita membeli pakaian, makanan, kendaraan, rumah, semua itu dari sumber yang halal, maka berarti sudah terbuka satu pintu yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, kita melihat juga tidak bolehnya kalau di makanan dan minuman yang diharamkan. Kalau di pakaian tidak boleh, saya jelaskan pertemuan yang lalu, syuhrah. Syuhrah itu apa? Pakaian yang bisa membuat orang menilai negatif kita karena menyoloknya warna, sempitnya pakaian, gitu kan? Pakaian yang tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat sehingga membuat orang menilai negatif. Kemudian tidak ketat, tidak menutup, tidak memperlihatkan aurat, gitu kan? Dan hari ini ada bahasan tentang laki-laki tidak menggunakan sutra. Begitu juga dengan kendaraan. Selama sumbernya halal, boleh. Bolehkah saya punya mobil mewah dalam Islam? Boleh, enggak masalah. Tapi jangan ifrat dan tafrit yang saya jelaskan yang lalu. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu berlebihan. Mampu membeli kendaraan yang bagus, dia enggak beli. Dia pakai kendaraan yang susah sampai akhirnya berulang kali masuk ke bengkel. Itu enggak boleh juga. Karena Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan, riwayat Abu Daud, yang berulang kali saya sampaikan, Inna Allah yuhibbu an yara akhara ni'amihi ala 'abdi. Allah sangat senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita, bahkan kita dianjurkan, sunnah, menggunakan pakaian baru, menggunakan kendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus, itu boleh. Ya, jadi tidak boleh pelit, tidak boleh juga berlebihan. Cukup satu mobil, enggak beli 5, enggak dipakai, cuman untuk dipajang, bangga-banggaan. Pakaian sudah ada 10 lembar, 10 biji bisa diganti-ganti, enggak beli lagi sampai 100, sampai lemarinya susah untuk digantung pakaiannya. Itu semua yang tabdzir. Jadi tidak boleh ifrat dan tafrit, tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh juga terlalu berlebihan. Kita berada di antara keduanya gitu. Ini juga sekaligus ya membahas tentang masalah tidak bolehnya orang Islam kelihatan kumuh, kelihatan kotor, gitu kan? Karena memang agama kita melarang itu. Tidak boleh kita Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu selalu suci sempurna, tidak menerima kecuali yang suci dan sempurna, gitu kan? Jadi memang banyak sekali sifat-sifat ilahiyah dan perintah dalam wahyu untuk kita menikmati kehidupan dunia ini. Tetapi sekali lagi tadi, tidak ya, pelit dan tidak berlebihan. Serta ada satu kaidah penting juga dalam menikmati urusan dunia ini, selain sumbernya halal, selain juga ya tidak berhubungan dengan hal-hal yang dilarang, baik di makanan dan minuman, pakaian, kendaraan, dan juga rumah. Tentu di rumah ini saya belum jelaskan hal-hal yang dilarang, seperti misalnya membangun atau membuat WC a'azzakumullah atau kakus gitu kan, itu membelakangi atau menghadap kiblat misalnya, itu ada larangan. Adanya patung di rumah itu ada larangan gitu kan. Adanya lonceng yang berupa seperti gereja ada larangan. Adanya anjing di rumah dilarang gitu kan. Adanya foto-foto yang dipajang ya. Sampai berulang kali saya bahasakan, kalaupun darurat Anda punya foto, maka ditaruh di album ataupun ditaruh di dompet misalnya, bukan hal, dan itu pun tidak boleh yang haram, mungkin foto Anda pribadi yang dibutuhkan. Kalau sesuatu yang tidak dibutuhkan maka sebaiknya jangan gitu kan. Karena termasuk adanya lukisan, gambar, patung itu tidak membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Jadi nikmati rumah itu, tapi rumah yang Islami. Pakaian dinikmatin, pakaian yang Islami. Makanan, makanan yang Islami, yang betul-betul memang dibolehkan dalam agama, sehingga kita menikmati dunia ini sekaligus mendapatkan pahala. Sekaligus mendapatkan pahala. Dan saya sudah juga pernah bawakan buku yang judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Tentu bagi Bapak Ibu yang belum sempat mendapatkan bukunya, bisa dicari di toko buku mana saja ya, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Artinya rumah itu akan dipenuhi oleh setan. Ada sekian puluh jenis rumah yang tidak sesuai dengan Islam, akhirnya dipenuhi oleh setan rumahnya. Dengan diantaranya tadi sudah saya sebutkan, ada lonceng, ada patung, ada anjing dan seterusnya. Ini semua yang harus dijauhi. Baik, selama itu dijauhi maka silakan nikmatin dunia ini. Kita dianjurkan untuk bisa menikmati. Baik, dari dalam menikmati masalah dunia ini, bagi yang menikmatinya alhamdulillah silahkan. Nah, kita sekalian mengingatkan, ada beberapa saudara kita yang salah faham dengan kalimat zuhud. Ini saya bahas teman-teman kita yang justru tidak menikmati dunianya dengan alasan saya mau kejar akhirat. Keliru. Sekali lagi, definisi zuhud yang dikatakan oleh sebagian buku-buku, yang dibantah juga oleh sebagian besar ulama yang mengatakan zuhud ialah meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah. Artinya kalau mau menjadi orang akhirat, mau orang surga, harus bajunya kumuh, kusut, kemudian makanannya roti kering, kemudian dia jalan kaki kalau jalan, tidak usah pakai kendaraan, gitu kan? Tidak usah kerja di dunia ini cari penghasilan yang besar dan seterusnya, gitu kan? Jadi akhirnya hidupnya itu betul-betul terpuruk dalam kondisi memang dia punya potensi untuk bisa mendapatkan hal yang sangat besar. Sementara kalau kita menikmati pakaian baru, jangan lupa kalau niatnya memang ini adalah nikmat Allah, kita ingin nikmatin berpahala. Kita makan makanan halal berpahala, memberikan makan orang lain dengan kelebihan harta kita pahala, gitu kan? Kemudian sama juga halnya, pernah saya kasih contoh masjid ini misalnya. Tadi muadzin kita panen pahala kita semua, imam kita dapat pahalanya dan panen pahala kita semua makmumnya. Makmum semua dapat pahala masing-masing. Tapi jangan lupa yang membangun masjid ini panen pahala kita semua. Kalau Anda tidak punya uang, kapan Anda bisa bangun masjid, gitu kan? Memang dalam Islam saya punya sebuah artikel yang saya tulis itu, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Jawabannya jelas iya, dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Islam malah melarang kita menjadi orang yang susah. Bukankah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam kondisi kaya, mereka punya kecukupan, lebih baik daripada kalian meninggalkan mereka sementara mereka minta-minta dengan orang diberikan atau tidak. Memang kita dianjurkan untuk itu. Kita disuruh, banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan etos kerja, disuruh bekerja dalam Islam. Orang-orang yang sudah mampu sisi finansial, mereka punya waktu 24 jam sama dengan kita. Mereka punya dua mata, kita juga punya dua mata. Mereka punya dua kaki, punya dua tangan, sama dengan kita. Kenapa dia bisa, saya enggak bisa? Mestinya bisa. Kan gitu, apalagi orang mukmin bisa langsung kontak dengan Tuhannya, pemilik langit dan bumi yang bisa memberikan kepada dia Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara kalian memotong-potong tali, kemudian membawa potongan tali itu ke dalam hutan dan mengambil ranting-ranting yang kering, kemudian mengikatnya dengan tali tersebut dan membawanya ke pasar serta menjualnya, jauh lebih mulia dibandingkan dia minta-minta kepada orang. Dahulu ulama mengatakan minta-minta itu diharamkan dalam Islam kecuali bagi tiga orang. Yang pertama memang dia tidak bisa makan, tidak bisa hidup kalau enggak minta. Itulah orang-orang fakir misalnya. Emang dia kalau enggak minta enggak bisa. Tapi kalau dia masih bisa, tetap masuk dalam kategori enggak boleh minta-minta. Yang kedua, orang yang tiba-tiba terlilit hutang. Kaya, tapi tiba-tiba hutang, terpaksa. Dia bangkrut, dia ditipu, maka itu lain. Maka terbuka pintu buat dia, boleh minta. Itu pun ada sebuah konsep dasar atau kaidah umum ulama mengatakan selama dia tidak mampu. Kalau dia sudah mampu, enggak boleh lagi membuka pintu minta-minta. Dan yang ketiga adalah orang yang terputus jalan. Lagi musafir, terputus jalan, kehabisan bekal. Apa boleh buat? Bapak lagi jalan, mobilnya kehabisan bensin tengah jalan. Pom bensinnya enggak ada. Tahan mobil lain, minta diisi sedikit 1 liter. Minta namanya kan? Boleh, keadaannya berbeda. Tapi selain ini tidak boleh kita mengulurkan tangan untuk minta. Perhatikan hadis lain yang sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu ifaf, ifaf itu kemuliaan. Enggak ngulurin tangan sama orang, selama masih bisa enggak pernah minta, gitu kan? Kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kekayaan. Jelas sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Orang mukmin mulia, enggak boleh ulurkan tangannya minta-minta sama orang, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam hadis Bukhari yang lain, dalil demi dalil saya sampaikan sekarang untuk memberikan wacana kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas yang membeli, memberi lebih mulia daripada tangan di bawah yang menerima. Kita disuruh memberi. Dalam hadis lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada kalian seseorang menunggangi kuda, kalau kita sekarang mungkin naik Mercy, datang kemudian minta kepadamu, berikanlah karena kau lebih mulia daripada dia. Selalu motivasinya untuk menjadi orang yang mulia, memberi dan tidak minta-minta. Begitu dalam Islam. Begitulah seorang muslim. Orang muslim hidup di mana saja dia akan siap kerja. Bukankah kita sudah tahu sama-sama kisah Abdurrahman ibn Auf? Pada saat kita membahas dulu dosa besar tentang riba kalau enggak salah, saya sempat menyinggung tentang pentingnya orang memikirkan dalam Islam yang dibutuhkan awal untuk bisnis, modal Anda bukan duit. Tapi tiga hal: kejujurannya, amanahnya, tawakalnya. Ambil pelajaran dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Auf kalau menggenggam tanah dan dia jual pasti dia akan untung. Allah berkahi hidupnya. Kenapa? Ternyata ulama membahas tentang pribadi Abdurrahman radhiyallahu anhu, beliau sangat mulia sekali. Beliau orang kaya raya di Mekah. Waktu hijrah ke Madinah, istrinya enggak mau masuk Islam. Anak-anaknya pada tinggal di Mekah. Seluruh hartanya diambil oleh orang Quraisy. Berangkat ke Madinah dengan baju di badan. Tiba di Madinah, karena dia orang kaya raya di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada saat pertama hijrah muslimin ke Madinah, itu pertama beliau tiba di Madinah, beliau membangun masjid pertama sebagai basis Islam, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan beliau yang ketiga mengatur kesepakatan dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah untuk sama-sama membela Madinah. Saksi bahasan kita yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Baik. Dari Muhajirin, Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Mekah, Nabi SAW persaudarakan dengan siapa? Sa'ad. Sa'ad radhiyallahu anhu ini orang terkayanya Madinah. Pimpinannya orang Ansar. Setengah perkebunan kurma di Madinah itu miliknya Sa'ad. Miliknya Sa'ad. Dan sampai hari ini saudaraku, kalau Anda mau tahu di Saudi, ya, di Madinah sama Mekah deh, enggak usah jauh-jauh. Kota yang kita sudah kenal sampai hari kiamat akan dikenang, karena ada Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, gitu kan? Itu di sana dilihat atau ditahu orang itu kaya dari mana? Kalau dia punya kebun kurma, kalau punya cuma punya mobil mewah, rumah besar, itu biasa di Saudi. Semua orang bisa miliki, tapi kalau orang punya kebun kurma itu kaya raya, gitu. Karena memang mahal sekali harga pohon kurmanya, perawatannya susah, gitu kan? Baik, waktu itu Sa'ad memiliki setengah kota Madinah, perkebunan kurma milik dia. Dia bilang kepada Abdurrahman, sebagai bukti cinta saya karena Allah untuk kamu, saya akan hadiahkan kepada kamu setengah perkebunan saya. Jadi kalau dia punya 10 hektar, 5 hektar punya kamu deh. langsung pada hari itu tiba-tiba menjadi kaya. Gak minta ya, ditawarin. Mau ambil hari ini, langsung kamu ambil setengah. Tambah lagi, saya punya dua orang istri, kata Sa'ad, kamu lihat salah satunya yang mana kau senang, lihat kalau kamu cocok saya ceraikan, setelah itunya kau boleh nikahi. Coba bayangkan penawaran yang luar biasa, tiba-tiba hari itu bisa jadi kaya, tiba-tiba beristri langsung, gitu kan? Tapi Abdurrahman bukan seperti kita. Saya tidak tahu kalau seseorang dari kita ditawarin begini, setengah Jakarta ditawarin gitu. Abdurrahman mengatakan apa? Perhatikan apa jawaban beliau. Semoga Allah memberkahi di hartamu, kan yang ditawarin harta ya tadi kebun, dan keluargamu, maksudnya istrimu. Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh itu. Tunjukkan untuk saya pasar di Madinah. Tunjukkanlah pasar. Dia berangkat ke sana. Lalu dikatakan dalam kisah yang sahih berhubungan dengan Abdurrahman, beliau tidak punya satu dirham pun, enggak ada duitnya. Masuk pasar dengan kosong baju di badan. Tahu apa yang dilakukan Abdurrahman? Dia datangi toko cangkul terbesar di pasar, kios terbesar, didatangi lalu dia bilang, "Saudaraku, saya seorang muhajir dari Mekah dan saya ingin memulai berbisnis. Bolehkah saya membeli barangmu sekarang, beberapa cangkul ini yang saya bayar besok?" "Baik," kata si Ansar yang punya toko, "silakan. Ambil aja, diambillah." Jadi selisih di antara hadis sejarah berapa yang diambil, 3 biji, 5 biji, tapi intinya ada yang mengatakan juga sampai 10 biji. Diambillah cangkul, dijual sama dia. Di dekat toko itu dijual sama dia. Laku hari itu, dibayar langsung, besok ambil lagi. Dalam sebulan Abdurrahman bisa punya satu kios sendiri, bahkan kiosnya lebih besar daripada tempat dia ambil yang tadinya. Apa modalnya Abdurrahman? Kalau kita di Indonesia bilang modal dengkul. Gak ada duitnya. Masuk ke pasar dengan modal kejujurannya. Amanah apa yang dia katakan, komitmen. Besok, besok. Lusa, lusa. Tidak bisa telepon. Bilang, "Maaf saya gak bisa." Jangan mati HP-nya. Gitu. Iya kan? Waktu mau pinjam uang luar biasa, ngerengek-ngerengek. Begitu ditagi, seperti orang yang punya uang itu pengemis. Ini ada hukuman di sisi Allah, bahaya sekali. Malah dimatikan HP-nya, malah susah dihubungin. Ini gimana caranya? Gak ada amanahnya. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Menyerahkan semua perkara kepada Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita masih di perut ibu kita, gak pernah kita berpikirkan dari mana kita akan makan. Sari yang disaring dari plasenta ibu kita, plasenta di perut ibu kita, kita gak pernah tahu dari mana. Ibu kita setengah mati ngunyah, kita cuma tahu ambil sarinya. Pernah gak Anda berpikir dari mana Anda makan dan minum itu? 9 bulan. Tambah lagi pada saat lahir jadi anak-anak, kita lari-lari sana sini, minta susu, minta baju, minta gini, minta gitu. Subhanallah, kadang-kadang saya lihat kalau anak saya minta sesuatu, sambil kadang-kadang saya bilang, "Sebentar nak ya." Dia sempat kayak sedih mau nangis gitu. Dia tidak mau tahu keadaan kita gitu. Lalu saya berpikir, subhanallah ya, memang karena Allah menjadikan hak dia untuk itu. Jadi dia tidak mau tahu orang tuanya ambil dari mana duit, kapan, pokoknya sekarang maunya sekarang gitu kan. Dari mana? Waktu kita masih kecil, pernah kita berpikir dari mana orang kita dapat duit? Dari mana kita bisa beli cemil-cemilan, beli coklat, beli susu? Itu Allah sudah tentuin rezeki kita. Kenapa sekarang setelah sarjana jadi ketakutan dengan rezeki? Aneh sekali itu. Kan gitu. Tidak usah takut. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan apa dalam hadis? Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia menerima rezekinya. Pasti dia akan dapatkan. Tidak usah khawatir. Baik, jadi kita dalam Islam disuruh netral. Tidak berlebihan, tidak juga ya pelit, gitu kan? Nah, tadi kita membantah orang-orang yang salah paham dengan kalimat zuhud, dan zuhud yang benar adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Lagi buka, lagi usaha, azan. Lagi meeting, azan. Langsung break, "Maaf, saya mau sholat." Berhentikan. Itu namanya orang zuhud, orang yang zahid, mendahulukan akhirat dari dunia. Kegiatan apapun dunia diberhentiin, selesai. Saya enggak mau tahu. Sekarang saya harus ketemu, gitu kan? Saya sampaikan, mohon maaf, saya sampaikan tentang kondisi saya ya. Saya di restoran di Kalibata yang saya punya dan toko, saya bahasakan 10 menit sebelum azan jangan terima orderan. Saya enggak butuh duitnya. Berhenti tutup, tulis sedang sholat, semua ke masjid. Pegawainya semua ke masjid, gitu kan? Awalnya karena di Kalibata itu agak sunyi, orang pikir saya ini juga sama dengan orang-orang yang lain yang tidak paham agama, pakai pelaris pergi ke orang pintar. Kenapa kok usahanya orang-orang lain pada bangkrut di situ, banyak yang tutup di sebelah-sebelah saya, kok ini masih bertahan. Sampai ada yang mengatakan Ajwat, namanya Ajwat ini luar biasa ya pelarisnya gitu. Alhamdulillah setelah 1 tahun, 2 tahun mereka melihat ternyata bukan itu konsepnya gitu kan. Mereka melihat pegawainya semua Ajwat kalau azan tutup. Bahkan ada yang pernah datang sama saya gitu kan, satu orang dari Madinah, dia dulu satu kuliah dengan saya, orang asli sana Madinah tapi nikah sama orang kita Indonesia, sekarang banyak ekspor impor gitu. Dia nginap di apartemen Kalibata, terus dia turun ke bawah ke restoran, dia belum tahu kalau ini punya saya gitu. Ketemu sama chef saya, tukang masaknya, lalu dia bilang, saya mau pesan makanan, pas 10 menit sebelum azan gitu. Lalu dia bilang, maaf ini sudah mau azan, kita tutup dulu. Teman saya itu bilang, setelah dia ketemu sama saya heran kok ada restoran begini di Indonesia gitu. Kok bisa dikasih tau mau sholat berhenti dulu, gak boleh order gitu. Ini berarti sama nolak rezeki, dia bisa ke restoran lain. Gak apa-apa, saya bilang, saya gak butuh itu. Dia bilang setelah si dia tahu restoran saya, baru dia ngobrol gitu. Baru dia tahu, oh iya memang begini. Ya memang kita dahulukan itu. Minimal saya bisa melakukan apa yang orang non muslim lakukan. Sekarang banyak orang-orang kita bekerja, sholat Jumat gak boleh gitu kan. Sama tuannya gak boleh sholat, 5 waktu gak boleh sholat. Curi-curi waktu kalau mau sholat gitu. Lalu sempit-sempit waktu, kalau itu pun kalau dia masih memang bertakwa sama Allah, baru dia lari sholat gitu kan. Dia cuma bilang dia ke kamar mandi, kadang-kadang harus bohong. Kenapa sekarang pengusaha muslim gak balik itu? Kenapa antum tidak buat pada saat usaha ada, coba buat supaya orang-orang muslim ini pegawai bisa beribadah. Bukankah banyak muslim yang disuruh buka jilbabnya karena kerja? Anda harus terapkan wajib jilbab di perusahaan saya misalnya. Mestinya begitu kan. Jadi kita bisa menerapkan agama kita di dalam kehidupan kita, dan itu termasuk zuhud. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Masalah menggunakan kain sutra. Sutra ini sudah dari dulu terkenal adalah bahan yang mahal, gitu kan? Bukan berarti dari sini kita tidak boleh pakai bahan mahal, tidak. Tapi khusus sutra, memang ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum laki-laki. Untuk perempuan boleh saja, nggak masalah. Beliau mengatakan sutra dan menggunakan emas. Dalam sebuah hadis Bukhari, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat 2 benda ini. Sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kiri. Lalu beliau mengatakan, Inna hadhani haramun ala dhukuri ummati. 2 benda ini hukumnya haram bagi laki-laki umatku. Bapak ibu sekalian, kalau anda orang mukmin yang benar, kalau ini sesuatu yang Allah haramkan, jangan lagi cari dari sampingnya, bawahnya, bisa halal gak ya? Haram berarti haram, selesai. Kalau saya lakukan, anda harus tahu konsekuensinya, ada hukuman. Gak bisa. Kalau anda menghalalkan apa yang Allah haramkan, bisa kufur, gak boleh. Kalau kita cuma langgar, berdosa. Tapi kalau kita tidak, gak haram kok, halal. Allah haramkan, maka itu kufur, gak boleh. Karena kita membantah hukum Allah, membalikan. Allah bilang haram, kita bilang halal, gak boleh. Atau sebaliknya, kan? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini semua tidak boleh. Jadi harusnya kita mengikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin harus punya prinsip dasar ini. Sutra saya mampu beli, tapi agama saya melarang, udah selesai. Dan selalu tanyakan begini, yang saya pernah bilang kaidahnya, kalau anda masih digoda syaitan untuk berbuat maksiat, tanya pada diri anda sendiri, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Kenapa kalau saya gak karaoke malam, kenapa? Mulut saya jadi jontor, kan tidak. Kenapa kalau tidak pacaran haram, kenapa? Kenapa kalau menikah, gak ada sesuatu masalah. Kenapa kalau saya gak pakai sutra, kenapa? Ada masalah? Oh paling gengsi, oh karena ini memang jabatannya harus ini segala, gak bisa. Muslim harus menjadikan agamanya sebagai tradisi kehidupannya, bukan tradisi diagamakan. Harusnya begitu, tunjukkan kepada semua orang kita bangga dengan itu. Sutra ini larangan yang sangat keras bagi laki-laki. Sampai ada sebagian ulama membahas saja sebagian kecil, mengatakan apakah yang dimaksud sutra umumnya satu baju semua sutra, atau hanya yang itu yang dilarang, atau termasuk juga dilarang kalau seandainya cuma ada satu benang saja garis sutra, apakah itu juga dilarang? Ada ini sebagian kecil ulama, ada yang mengatakan kalau sedikit saja tidak masalah, gitu kan? Kalau sedikit saja tidak masalah. Tapi ini marjuh, pendapat yang tidak punya dalil. Yang jelas kalau sudah dilarang tadi dilarang. Apa bedanya antara semua baju dengan satu lembah, satu ya benang sutra? Sama saja yang pernah saya jelaskan minum khamr kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya haram. Minum alkohol segelas mabuk bertetes-tetesnya haram. Udah selesai, enggak boleh lagi, sudah haram-haram gitu. Anda berani pakai ya sudah, berarti konsekuensi Anda harus menanggung dosanya gitu kan. Baik. Tentu semua itu kita terapkan dengan penuh ya kepercayaan, keyakinan dan ketegasan dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah diharamkan tidak ada toleransi lagi, kecuali memang agama juga yang mentolerir itu. Seperti nanti akan kita jelaskan, ada dua orang sahabat Nabi laki-laki yang sempat dibolehkan menggunakan kain sutra di sebagian anggota tubuh mereka yang terkena penyakit gatal. Berarti pada saat sutra diharamkan mutlak bagi laki-laki, dilihat semua dalil pengharaman ini ada enggak yang mengecualikannya. Ternyata ada khusus masalah orang yang sakit itu pun, yang gatal itu pun cuma di lokasi tempat yang kena gatal itu. Sebagaimana akan kita jelaskan dalilnya tentang masalah itu. Bahwasanya sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, keringanan menggunakan sutra seukuran 4 jari karena penyakit gatal-gatal. Karena penyakit gatal-gatal. Dan di sini dikatakan dalam buku dan juga gigi emas dan semacamnya. Tapi di sini dirincikan kalau dalam buku bahasa Arabnya ini itu dibolehkan gigi emas bagi kaum wanita. Walaupun sebenarnya gigi emas itu tidak dibolehkan ya. Artinya secara umum seperti orang yang memamernya. Tapi kalaupun ada yang menggunakan gigi dari emas, apakah itu haram atau tidak? Maka ini selisih di antara ulama, yang lebih kuat mengatakan boleh tapi bagi kaum wanita dan bukan laki-laki. Dikatakan jadi barang siapa yang memakai kain sutra bagi kaum laki-laki atau baju biasa yang bersulam sutra atau berbordir emas, maka dia telah masuk dalam ancaman tersebut dan dia menjadi fasik karena itu. Baik, saya bacakan dalil yang beliau angkat pertama adalah surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saking pentingnya memperhatikan masalah pakaian kita, kerapiannya, kebersihannya, gitu kan, jenis-jenis kain yang kita pakai, sampai Allah menggunakan kata-kata pakaian ini dalam Al-Qur'an. Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Maksudnya pakaian takwa adalah pakaian yang agama bolehkan. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, bukan dari uang yang haram, tidak syuhrah, pakaian yang terlalu menyolok membuat orang jadi tidak nyaman waktu lihat, terlalu merah warnanya, terlalu gincreng atau terlalu banyak manik-maniknya dan seterusnya, ini semua dilarang. Kemudian tidak juga ketat sehingga memamerkan aurat seseorang. Kalau pakaian takwa itu maka jauh lebih baik, artinya pakaian yang dibolehkan. Ya kalau kita sekarang membahasakan mungkin pakaian muslim ya. Saya sudah pernah kasih contoh rasional. Kalau ada seorang wanita Nasraniyah, orang perempuan Nasrani, kita di jalan dikasih jilbab, kemudian tolong ya pakai jilbab ini. Enggak dia apa-apain, cuma suruh pakai 5 menit. Ada orang lain lewat, anggap juga orang Nasrani bukan muslim. Tanya dia, agama apa orang itu? Otomatis dia akan mengatakan muslimah. Dari mana? Dari jilbabnya. Ada simbol keislaman. Dan umumnya orang kalau pakai jilbab, apalagi kalau jilbabnya besar, apalagi kalau sampai pakai cadar, pasti orang begitu lihat, oh orang ini jaga ya. Pasti gitu. Gak mungkin orang mengatakan, oh pakai cadar pezina. Kan gak mungkin. Jauh sekali gitu. Dan kalaupun ada penjahat, ada orang-orang yang jahat atau jahat, orang yang iseng suka godain, kira-kira digodainnya orang pakai cadar dengan orang yang pakai baju ketat atau pakai rok pendek yang kehabisan kain bagaimana? Pasti beda. Yang pakai cadar paling assalamualaikum. Kalau yang ini, bagaimana godaannya syaitan di situ luar biasa. Sampai ulama mengatakan kalau ada orang menggunakan libasut takwa, pakaian ketakwaan, nutup aurat dengan benar wanita, lalu diperkosa oleh penjahat, maka dia dapat pahala dan yang memperkosa berdosa. Tapi kalau ada seorang wanita muslimah kita anggap, membuka auratnya sampai mengundang syahwat orang-orang jahat atau mungkin orang tidak jahat pun jadi tergoda untuk berbuat kejahatan, lalu dia diperkosa, dia berdosa, yang memperkosa berdosa karena dia penyebabnya, gitu kan? Dia penyebab. Maka harus hati-hati. Pakaian bertakwa beda. Saya kalau pakai baju koko, seringkali kalau saya lewat, saya naik pesawat, kadang-kadang saya kalau naik pesawat dengan kopiah pakai baju koko, saya jalan, enggak ada orang satu pesawat pakai baju koko gitu. Kadang-kadang saya dilihatin, apalagi jenggotnya panjang. Masih ada beberapa tahun lalu orang bilang teroris dan segalanya gitu kan. Ya, saya jalan biasa saja dengan santai, saya masuk ke pesawat, kemudian saya duduk dan saya ajak ngobrol orang di sebelah saya. Kalau memang dia laki-laki misalnya, saya ajak ngobrol, non-muslim, non-muslim, saya ajak bicara. Saya gunakan maksimal sejam, dua jam perjalanan. Kadang-kadang subhanallah banyak sekali hal manfaat yang kita dapatkan. Ternyata setelah mereka kenal dan ngobrol dengan saya, mereka baru tahu gitu. Oh ternyata tidak selamanya orang yang performan Islam itu tidak baik. Apalagi sudah memang berusaha diubah oleh orang non-muslim untuk itu ya. Dan ternyata setelah itu baru mereka faham gitu. Dan yang penting bagi saya sendiri adalah saya merasa dengan baju yang saya pakai ini saya bangga sebagai seorang muslim. Dan betul memang saya hati-hati sekali untuk berbuat salah gitu. Kita kalau pakai kopiah kemudian pakai baju koko, berani gak ganggu cewek di sini? Bapaknya khawatir, ada kekhawatiran nih Pak Haji nanti dibilang gini atau ini. Walaupun sebenarnya bukan itu targetnya, ketakwaan kepada Allah. Tapi ternyata libasut takwa, ulama bilang bisa menjadi tameng tuh. Bisa menjadi tameng. Beda dengan kalau bapak kalau jalan pakai baju koko dengan jalan pakai baju ketat. Beda. Pakai baju ketat jalannya lain, gitu kan? Orang pakai baju takwa beda lain, gitu. Dan subhanallah seperti kalau kita pakai baju koko masuk masjid kita percaya diri aja. Tapi kalau kita baju kaos ketat masuk ke masjid, apalagi pakai celana pendek, oh nggak bisa, nggak mau masuk ke tempat ibadah. Sudah beda, pakaian takwa itu berbeda, gitu kan? Baik, dikatakan dalil yang kedua hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di akhirat nanti, maksudnya di surga ya, pakaian utamanya penghuni surga adalah sutra. Pakaian utamanya dari sutra. Dan Allah menyebutkan ada dua jenis sutra dalam Al-Quran, ada sundus dan istabrak. Sundusin wa istabrak. Sebutkan dalam surah Ar-Rahman, di beberapa surah yang menjelaskan tentang masalah surga, itu disebutkan. Kalau sundus itu kain sutra yang halus sekali, kalau istabrak yang agak kasar, gitu kan? Tapi sutra semua itu pakaiannya penghuni surga. Memang pada saat di surga baru kita bisa pakai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memakai sutra dari kaum laki-laki di dunia, maksudnya dia meninggal tidak sempat taubat, maka dia tidak akan memakainya di akhirat, maksudnya tidak akan pakai di surga. Hampir sama dengan hadis yang kita bahas itu hari minuman keras, siapa yang meminum khamr di dunia tidak sempat taubat meninggal, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat, maksudnya di surga nanti ada minuman khamr. Dalam surah Muhammad Allah mengatakan di surga ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamr. Tapi dia tidak memabukkan, gitu kan? Nah ternyata orang yang mengkonsumsi ini di dunia tidak sempat taubat meninggal, walaupun dia dimasukkan ke neraka nanti dibersihkan dosanya. Sebagian pendapat mengatakan dia kalau masuk ke surga pun ada fasilitas yang tidak dapatkan. Itulah tadi minuman khamr yang disebutkan dalam hadis. Siapa yang minum di dunia tidak akan meminumnya di akhirat. Artinya siapa yang minum dan tidak sempat taubat, maka di akhirat kalau dia meninggal masuk surga pun tidak akan meminumnya. Sama dengan ini, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jadi jelas sekali konsepnya, siapa yang pakai sutra di dunia dia meninggal tidak sempat taubat, karena taubat menghapus semua yang sebelumnya gitu kan, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Artinya ada fasilitas di surga yang akan hilang dari dia. Kemudian dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang mengenakan sutra di dunia hanya orang-orang yang tidak akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Dia tidak akan pakai di akhirat nanti. Jadi ada fasilitas hilang bagi dari dia. Kemudian juga dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, hurrima libasuz zahabi wal hariri ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai kain sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum perempuan dari mereka. Riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, dari tadi saya sudah panjang lebar bahas tentang sutra. Bagaimana dengan emas? Emas juga sama. Di dalam Islam boleh laki-laki menggunakan cincin. Tapi jauhi emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau emas putih, emas kuning, yang penting namanya emas, gitu kan. Jangan lagi ditanya sebentar kertas tanya di sini ke emas putih bagaimana Ustaz, emas hitam, emas enggak boleh. Selesai. Gitu kan? Pakai yang lain, ada perak, ada ini. Dan selalu tanya, kalau saya tidak pakai emas kenapa? Tangannya bengkak. Anda enggak ada masalah, gitu kan. Tapi boleh orang menggunakan cincin, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di jari beliau, gitu kan. Tapi disunnahkan di jari kecil atau kelingking gitu. Kemudian boleh juga di jari manis, tapi jari tengah dan jari telunjuk ini ada larangannya. Larangannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, janganlah kalian menggunakan cincin yang menyerupai kaum Lut. Kaum Lut ini kaum homoseksual. Cirinya adalah disebutkan oleh hadis mereka menggunakan cincin di dua jari ini. Di dua jari ini adalah larangannya, kan gitu. Tapi kalau di dua ini terutama ya di kelingking itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menggunakan di situ dan di cincin beliau ada stempel, ada tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi kalau beliau mengirim surat, beliau tinggal stempel dengan cincin itu, gitu kan? Itu boleh saja. Itu boleh digunakan dan sunnahnya malah digunakan di tangan kanan, gitu kan? Itu boleh, tapi jangan gunakan yang emas. Perak, besi, apa saja, insya Allah tidak ada masalah. Ini berhubungan dengan masalah cincin. Tapi kalau gelang, kalung, anting itu tidak pernah ada dalam Islam bagi laki-laki. Dengan itu malah masuk dalam hadis yang kita pernah sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, di antaranya menggunakan kalung, anting ataupun gelang bagi laki-laki. Cukup pakai jam tangan, tidak ada masalah gitu kan. Kalau pakai gelang maka sebaiknya dijauhi karena itu sudah menyerupai ya perhiasan kaum wanita walaupun bentuknya berbeda. Apalagi kalau sampai ada sihirnya, gitu kan? Ya ada tenaga dalamnya dan segalanya itu maka lebih parah lagi. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nashruba fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa 'alaiha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lebih jelas lagi kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kami telah dilarang dengan sangat keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di atau dengan menggunakan cangkir dari emas dan perak. Jadi walaupun kaya raya tidak boleh menggunakan minum dari emas, gitu kan. Dan ada beberapa teman saya sempat mendapatkan data-data yang valid, memang ternyata emas itu kalau dipakai minum berbahaya bagi kesehatan, gitu kan. Ada efeknya. Maka larangan-larangan syar'i itu berhubungan dengan masalah kesehatan seseorang. Jadi kita tidak boleh makan, minum dengan menggunakan piring ataupun menggunakan cangkir dari emas dan juga perak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami ya, melarang kami minum dengan menggunakan cangkir dari emas dan perak dan melarang kami menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar oh saya cuma dihidangkan sama teman saya tapi pakai gelas emas, enggak boleh. Itu enggak boleh, kita juga membelinya untuk pakai enggak boleh. Kemudian juga dikatakan serta melarang kami memakai kain sutra, dibaj sutra yang lux yang halus dan juga ya kami dilarang duduk di atasnya. Jadi kan misalnya lapis untuk sofa, ya, spray, itu semua tidak dibolehkan dengan menggunakan sutra. Gitu. Jadi memang dilarang dengan sangat keras. Kemudian dalam hadis yang lain, dan ini penutupan dalam bab kita, hadis muttafaqun alaih yang berbunyi, man syariba fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Siapa yang minum menggunakan bejana perak, maka sungguhnya dia telah menuangkan neraka jahannam di dalam perutnya. Neraka jahannam di dalam perutnya. Jadi sama juga menggunakan piring, gelas, boleh dalam Islam pakai yang bagus, enggak masalah. Tapi jangan gunakan yang dilarang atau diharamkan. Itu sudah cukup untuk kita gunakan insyaallah. Waktunya masih ada. Baik, termasuk dalam larangan-larangan seperti ini juga kalau berhubungan dengan emas, ulama masukkan dalam masalah masuk pakaian, masuk kendaraan. Sekarang itu sudah mulai musim di negara-negara diangkat beberapa contoh. Mungkin antum sudah bisa lihat gambar-gambarnya tentu di internet gitu kan. Sekarang ada mobil-mobil mungkin karena kaya rayanya, keturunan kaya raya sampai disepuh dengan emas gitu kan. Itu terjadi. Mobil. kemudian pintu rumah, gitu kan, kemudian tiang-tiang ranjang, itu banyak sekarang disebut dengan emas, itu semua tidak boleh, itu semua tidak boleh. Walaupun dasarnya bagi perempuan dibolehkan gunakan emas, tapi khusus bab ini itu masuk dalam bab tadzir, berlebih-lebihan, gitu kan. Bayangkan kalau dengan sepuh emas itu mungkin kita keluarin berapa juta, lebih baik kita belikan Al-Quran sekian puluh, dibagi di masjid, dipakai untuk hafal Quran, disedekahin untuk fakir miskin, berapa banyak orang yang bisa makan, tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Itu diantaranya, gitu kan, orang menyepuh-nyepuhnya dengan emas gitu. Ya kemudian juga termasuk lantai, gitu kan. Kalau hanya sekedar mengikuti warna emas tidak masalah. Kalau hanya sekedar warnanya bukan emasnya ya, maka tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, walaupun sebagian ulama mengatakan untuk menjaga muru'ah, kehormatan hubungan dengan Allah, kalau Allah sudah haramkan emas, sebaiknya kita jauhi walaupun warnanya, diusahakan dijauhi gitu. Ya sama halnya begini. Saya tidak makan babi, tapi saya membelikan mainan anak-anak saya boneka babi. Semestinya membelinya pun boneka pun tidak usah, untuk apa? Ya kan gitu. Jadi walaupun sudah diharamkan ini, lebih baik semuanya mutlak yang berhubungan dengan dia ditinggalkan. Ya hampir sama dengan firman Allah atau Firman Allah SWT, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Jadi sebelum memasukkan kemaluan di kemaluan, semua yang berentetan tinggalkan. Memandang, menyentuh, ngobrol, mendengar, apa saja yang bisa sampai ke sana tinggalkan. Tidak boleh taqarrub, mendekatkan. Ya. Satu menit lagi, baik. Jadi itu berhubungan juga dengan tambahan-tambahan masalah emas. Sama juga dengan sutra ya. Masuk dalamnya adalah gorden, ya, tadi pakaian, gitu kan. Apa saja, selama memang itu bukan untuk mengobati yang gatal-gatal tadi, ya, luka gatal, maka sebagainya ditinggalkan. Dan ini untuk perempuan tidak ada masalah tentunya. Baik, tinggal kita tutup. Bagaimana kalau seandainya seorang istri menggunakan kain sutra? Mungkin dia gunakan untuk pakaian tidurnya, karena sutra memang umumnya adalah lembut, gitu kan. Kemudian dia tidur dengan suami dan tersentuh dengan suaminya. Apakah di sini suami termasuk sama dalam masalah larangan? Jawabannya tidak. Karena memang dia menyentuhnya, dia bukan menggunakannya, larangan menggunakan. Apalagi memang khusus bagi perempuan dibolehkan, Allahu a'lam. Baik, kita tutup sampai sini. Seperti biasa di Isya kita akan buka pertanyaan. Kalau ada punya pertanyaan silakan ditulis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup banyak, saya ingin mengingatkan kembali dan mengajak jemaah untuk partisipasi di amal jariah. Yang pertama, seperti sudah kita pernah iklankan sebelumnya, tentu teman-teman yang sudah biasa download dari web saya atau di YouTube juga ceramah-ceramah kita yang setiap kali Selasa ini, bahkan di tempat-tempat lain juga ada Ahminarto yang sering ikut di mana saya ceramah, lalu kita masukkan di web dan itu bisa di-download gratis oleh siapa saja, gitu kan. Dan alhamdulillah sudah cukup banyak yang mendownload secara gratis. Hanya saja sekarang kita ingin kembangkan kualitas kameranya, maka ditawarkan kepada jemaah untuk partisipasi mengganti kamera yang ada menjadi lebih bagus, dan itu termasuk amal jariah yang besar. Tentu sudah ada di antara teman-teman kita yang ikut berinfak kemarin. Hanya saja kita memang masih membutuhkan tambahan dana untuk mendapatkan kamera yang lebih bagus. Jadi ini membuka peluang sebenarnya ya, kalau ada yang mau partisipasi. Terus yang kedua, tanah wakaf yang di Makassar yang Islamic Center juga masih kami buka yang 100 ribu per meter. Dan sekali lagi tanah ini bangunannya umumnya sudah diambil alih oleh beberapa, ada yayasan dari Kuwait, ada juga beberapa individu yang membangun masjid gitu kan. Tinggal sekarang pembebasan tanah. Tanah harganya memang sekitar 800 sampai 1 juta sekarang per meter di sana, dan ahli waris masih tetap memberikan kepada kita 100 ribu per meter. Maka saya terus membuka peluang untuk Bapak Ibu beramal jariah. Mari kita berinfak, beli per meternya 100 ribu. Tinggal mau, untuk orang tua saya, ibu saya misalnya 10 meter 1 juta, berarti ayah saya 10 meter, kakek saya sendiri, istri, anak, dan seterusnya. Maka ini kesempatan. Tanahnya luasnya 1,4 hektar dan kita sudah mengumpulkan dana sekitar 600 sampai 700 juta. Jadi masih kurang lebih setengahnya, gitu kan, masih terbuka peluang. Jadi kalau ada yang mau partisipasi, silahkan. Kemudian yang terakhir, kalau ada jemaah yang niat untuk umroh, walaupun waktunya kepepet, saya akan bimbing umroh tanggal 19 insya Allah, Maret ini, hari Rabu depan. Gitu. Jadi Selasa depan kita masih ketemu lagi, tapi hari Rabunya saya akan bimbing umroh sampai tanggal 28. Kalau ada yang mau ikut, masih bisa mendaftar, jadi kita bisa bersama-sama di sana. Baik, pertanyaan pertama. Seorang teman mengatakan Rasulullah SAW beberapa kali melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Misal dalam surat Imran 124. Ini membuktikan membuatnya menjadi tidak percaya sepenuhnya dengan hadis-hadis. Bagaimana cara menjelaskan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW itu maksum? Kita mulai dengan kalimat maksum dulu. Apa itu maksum? Selamat dari kesalahan. Ulama mengatakan yang dimaksud juga dengan salah atau selamat dari kesalahan, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu kekeliruan, maka langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali melakukan kesalahan, iya, wajar terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, dan sering kali terjadi kesalahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fungsinya adalah agar Allah menunjukkan ini Rasul yang saya utus adalah manusia biasa seperti kalian, bisa berbuat salah. Dan saya luruskan langsung, lurus, meluruskan kesalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah hukum syar'i yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Seperti sudah sering saya bahasakan surat Tahrim ayat 1 pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu karena Aisyah dan Hafsah mengatakan mulut beliau bau. Sering saya ulangi kisah ini, gitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya haramkan madu. Lalu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan nabi lima tahrimah halallah tabtagi marrati azwaji. Wahai nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu. Jadi memang ada terjadi di kehidupan Nabi SAW. Dan ini bukan aib bagi beliau. Salah satu hikmah yang kata para ulama, kenapa diutusnya Rasulullah SAW dari manusia, kenapa bukan malaikat, agar kita mudah menciplaknya, kita mudah mengikutinya. Bahwasanya beliau juga senang, sedih, salah, benar, gitu, manusia kayak kita. Melalui proses anak kecil, remaja, tua, meninggal, memang begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan maksum adalah kalau ada kekeliruan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bukan aib. Kalau ada orang yang menunggangi lalu mengatakan dia ragu untuk menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berbahaya, berbahaya sekali. Malah surah Imran yang dia sebutkan itu dijelaskan. Ayat kalau tidak salah 31 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kalau kalian ingin ya benar mengikuti Allah, bertemu dengan Allah hari kiamat, masuk ke dalam surga, maka ikutilah aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan mencintai kalian, Allah akan mudahkan urusan kalian, Allah akan memberikan penjelasan tentang agamanya, ya, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jelas sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala berhubungan dengan masalah itu. Jadi kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam Al-Quran yang disampaikan dan juga sunnah Nabi atau hadith-hadith yang beliau sampaikan sebagaimana dalam sabda beliau, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Maksudnya adalah hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ragu terhadap hadis Nabi berarti ragu terhadap Rasulullah SAW. Ragu terhadap Rasulullah SAW berarti ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutusnya. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Salah satu hak Nabi SAW adalah membenarkan seluruh ajaran beliau SAW, memuliakan beliau dan mengikuti beliau. Jadi memang sudah begitu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan dia bisa atau ragu mengikuti hadis Nabi SAW. Menolak hadis berarti menolak Rasulullah SAW. Menolak Rasulullah berarti menolak yang orang yang Allah utus. Dan itu berarti menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetannya terlalu panjang gitu. Bagaimana tentang pernikahan laki-laki yang memakai cincin emas? Tidak boleh. Saya tanya lagi, kenapa kalau enggak pakai cincin perkawinan? Tahu enggak kisahnya kenapa orang pakai cincin perkawinan? Itu karena di barat orang menikah susah sekali. Mereka harus gonta-ganti pasangan dulu baru bisa menikah, gitu kan? Makanya pada saat mereka menikah harus ada buktinya kalau sudah menikah dengan cara memakai cincin di tangan laki-laki dan perempuan sehingga ditahu oh ini sudah menikah. Karena mereka susah sekali menikah gitu. Pada saat menikah pun, supaya mereka tidak berbuat kesalahan atau memperkenalkan kepada orang lain, kan saya sudah menikah. Dalam Islam tidak butuh itu. Tanpa menggunakan cincin yang dibutuhkan keimanan dalam hati dan kejujuran. Emang dasarnya saya tidak mau berbuat maksiat, tidak mau selingkuh karena Allah. Bukan karena adanya cincin. Kalau cuma ada cincin simbol dicabut, ditaruh di kantong, aku belum nikah, kan selesai. Tapi bukan itu permasalahannya gitu ya. Itu dari satu sisi. Jadi menyerupai orang-orang muslim. Yang kedua memang cincin emas tidak dibolehkan. Cincin emas tidak dibolehkan. Jadi dua sisi ya. Memang dalam Islam pernikahan tidak ada istilah menggunakan cincin perkawinan. Dan yang kedua, karena itu menyerupai orang-orang non-muslim. Kata Nabi SAW, Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bersama-sama dengan kelompok itu. Jadi kalau orang Nasrani, ya berarti dia juga Nasrani. Yahudi, berarti dia juga Yahudi, mengikuti kelompok itu. Jadi satu sisi. Sisi yang lain memang menggunakan emas tetap tidak boleh. Walaupun dalam masalah pernikahan. Jadi muslim tidak membutuhkan itu. Apakah gerakan wudu ada dalam Al-Quran? Kalau gerakannya, ya, yang dimaksud di sini gerakan seperti apa? Kalau gerakan mengusap wajah, ya, mengusap telapak tangan, ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6 menjelaskan masalah itu. Jadi disuruh mengusap, disuruh membasuh, kan gitu. Itu ada. Tetapi dalam Al-Quran datang dalam sifat, selalu datang dalam Al-Quran itu sifatnya global. Nanti yang merincikannya adalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah tadi Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hai orang-orang beriman, kalau kalian ingin sholat, lakukan sholat, kan gitu, maka cucilah telapak tangan kalian, ya. Sampai ya telapak tangan dan wajah kalian. Kemudian juga usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Jadi di sini ada kata-kata usap. Tapi yang dimaksud dengan wajah hanya mengusap wajah. Padahal sebenarnya dalam wudu ada kumur-kumur, ada madmadah namanya, ada istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Itu didapat dari mana? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW yang mengajarkan caranya, ya, memasukkan air di hidung bagaimana, memasukkan air di mulut bagaimana, kemudian mengusap wajah, yang dalam ayat dimasukkan semua ini adalah kategori wajah. Semua masuk dalam kategori wajah. Jadi kalau gerakan secara global ada, ya, tapi kalau gerakan secara khusus lebih terinci itu ada dalam sunnah Nabi SAW. Orang yang mempunyai ilmu kekal, apa, kebal, bila sudah mati jasadnya tidak diterima di bumi. Ini maksudnya apa? Tanda tanya. Apakah orang yang punya ilmu kebal? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Apakah memang jasadnya tidak diterima oleh bumi atau diterima itu Allahu a'lam. Sebenarnya saya tidak pernah temukan ada dalil hadis yang menyebutkan atau ayat bahwasanya ada jasad tidak diterima oleh bumi, gitu kan? Karena walaupun orang kafir dimasukkan di kuburan, dia tetap aja masuk di bumi, gitu kan? Jadi tidak ada istilah tidak diterima. Jadi saya tidak pernah tahu ada istilah ini Allahu a'lam dalam syariat kita. Tahu kalau memang ada dalil yang lain yang belum saya sampai ilmunya di situ, tapi setahu saya tidak ada. Jadi orang yang kebal yang maksud saya di kuburan, kalau dimakamkan dimakamkan, gitu kan? Doa sebelum salam apakah berlaku untuk sholat sunnah? Semua sholat wajib dan sunnah sama. Jadi doa sebelum salam yang ada 13 macam doa itu, Allah minni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qubur min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiih dajjal, kemudian yang lainnya Allah minni dzalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya. Ada 13 doa itu berlaku di salat sunnah dan salat wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan salat tapi ada orang yang berjalan di depan orang yang salat tadi? Ya, dia harus menahannya. Sudah kita bahas tentang masalah hukum sutra. Jadi kalau antum salat atau Anda salat, Anda harus bisa, ya, menentukan sutrahnya. Dan sudah kita jelaskan itu, baik itu tembok, tiang masjid, ranjang di kamar, lemari, atau ujung sejadah. Antara kita dengan tempat sujud gak boleh ada yang potong. Kalau ada yang potong berarti memotong sutrah kita namanya. Memotong sutrah itu adalah pembatas antara kita dengan tempat sujud. Kalau di depan tempat sujud gak masalah. Kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang akan memutus, ya, sutrah kalian, tahanlah. Kalau dia ngotot, pukullah. Dengan, dalam sholat pun kita disuruh memukul karena tidak boleh. Maka umumnya bisa sholat sambil kita menahan. Nah, kalau satu telapak tangan ini, sebagian ulama fikih mengatakan ini sudah membuat orang kalau ditahan dia akan lewat dari depan atau dari belakang kita. Dengan, itu yang dimaksud. Bagaimana apakah batal wudu apabila bersentuhan dengan istri? Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal syahwat atau tidak, istri atau bukan, pokoknya bersentuh kulit laki-laki dan perempuan sengaja atau tidak, istri atau bukan, gitu kan? Kecuali mahram ya, ibu, tante, itu yang mahram yang tidak boleh dinikahi lain. Tapi kalau istri atau wanita lain, sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, tetap batal. Beranjak daripada tadi surah Al-Ma'idah ayat 6 itu. Ada kata-kata aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh kaum wanita, gitu kan? Jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak. Menyentuh wanita yang batal wudu itu kalau dengan syahwat, kalau tidak sengaja tidak batal. Istri atau wanita yang lain, gitu kan? Kalau sudah menyentuh wanita lain dengan sengaja berdosa. Kalau dengan syahwat batal wudunya, kalau istri sama. Menyentuh dengan sengaja tidak batal, dengan syahwat batal, gitu kan? Ini diambil juga daripada ayat tadi sama aulamastumun nisa, atau kalian menggauli atau mencumbui ya, atau menyentuh dengan syahwat para kaum wanita. Jadi perbedaan di masalah tafsirnya saja, makna kata-kata aulamastumun nisa. Kemudian jumhur ulama juga beristidlal dengan hadis Bukhari di mana Aisyah berkata radhiyallahu anha, saya pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu beliau mau sholat di masjid, kemudian beliau keluar jadi imam sementara beliau tidak berwudu. Beliau tidak berwudu, artinya kalau tidak diikuti dengan syahwat maka tidak batal. Ini pendapat jumhur ulama. Imam Syafi'i juga berpendapat kalaupun ini berlaku semua ya, bagi wanita yang tadi istri atau bukan, sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, sama batal kalau Imam Syafi'i. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan kalau di Masjid Haram di Mekah lagi tawaf itu sama saja. Imam Syafi'i mengatakan kalau dalam keadaan darurat tidak batal, gitu kan. Tapi jumhur ulama mengatakan umumnya di haram atau bukan di haram, itu kan kalau disentuh dengan syahwat baru membatalkan. Ada yang sebaiknya, apa yang sebaiknya saya lakukan jika punya ibu mertua yang sering berkata kasar dan memaki pembantu, malah pernah mengusir anaknya jika tidak sependapat dengannya? Pertama, didoakan. Banyak orang di antara kita ini menganggap remeh doanya. Jadi seakan-akan doa itu hanya pada saat perlu saja, butuh disembuhkan penyakit, butuh ditambahkan rezekinya. Tapi untuk memperbaiki orang tidak, salah. Bahkan sudah pernah saya bahasakan, kalau kita mau keluar rumah, mau pergi ke satu pasar, ingin beli barang, berdoalah mengatakan, ya Allah mudahkan barang itu buat saya. Kita dapat barang dunianya, kita juga dapat pahala dari doanya. Doakan. Ya, doakan selalu. Kita mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah mudahkanlah. Antara azan iqamah, kau lagi sujud, bahasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling pertama. Ya, karena memang doa itu adalah senjatanya orang mukmin, gitu kan? Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihati apa adanya disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara baik, gitu kan? Dengan cara baik. Kalau dinasihatin satu kali, dua kali tetap ternyata efeknya besar, ya sudah dibiarkan saja, ya. Dibiarkan, insyaallah doa itu akan bisa berpengaruh. Yang penting kita sudah ikhtiar. Gitu. Mohon Ustaz Khalid saran, petunjuk dan masukannya. Untuk saya ini dalam kurung ikhwan sedang melakukan proses ta'aruf dengan seorang akhwat, di mana orang tersebut merupakan orang soleha, insya Allah bagus akhlaknya, tapi secara fisik dan wajah bukan merupakan kriteria saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jadi kalau dalam hadis memang kita disuruh melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Itu hadisnya begitu. Dalam hadis sahih, hadis sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon ya pasangan hidupmu. Memang kita dianjurkan melihat gitu. Makanya boleh melihat wajah wanita dan telapak tangannya kan. Yang pernah saya jelaskan, wajah simbol dari kepala sampai ke perutnya, telapak tangan simbol dari perutnya sampai ke kakinya. Jadi cukup melihat ini kita sudah bisa tahu bagaimana fisiknya. Gak usah buka pahanya, celananya, buka bajunya, gak perlu kan gitu. Itu sudah cukup. Jadi memang kita disuruh melihat berarti. Nah, ada saran para ulama, dianjurkan pada saat hadis ini diterangkan, laki-laki dan perempuan sebaiknya juga melihat sesuatu. Tentu ini relatif ya, tergantung orang beda-beda. Harus dia lihat sesuatu yang menarik dari siapa yang dia mau nikahi gitu. Bukan cuma sekedar agamanya saja, tapi bergabung di antaranya masalah ini juga. Walaupun bukan seorang bidadari yang cantik bagaimana gitu, tapi yang jelas ada sesuatu yang membuat dia, oh iya, dia tertarik untuk menikah. Karena jangan sampai dia malah benci nanti dengan pasangannya setelah menikah, atau menyesali menikah hanya karena dia tidak memikirkan masalah fisik. Terlebih lagi laki-laki, Laki-laki itu gak bisa dibohongi, mereka selalu mendahulukan fisik. Kalau ada perempuan cerewet gitu kan, tapi cantik gak apa-apa gitu kan. Kalau akhwat kita laki, perempuan tidak. Kalau ada laki-laki gitu kan cerewet, itu belum tentu dia mau. Tapi kalau ada laki-laki yang tenang, berwibawa, itu malah dipilih. Walaupun mungkin fisiknya agak kurang gitu kan. Jadi beda memang masalah karakter. Jadi laki-laki tidak bisa dipungkiri, antum membutuhkan untuk melihat fisik. Maka boleh kita memilih gitu kan. Sebaiknya saran saya tidak tahu ya seperti apa uktinya itu. Saran saya adalah istikharah dua rakaat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Gitu. Bagaimana cara menyikapi atasan yang sikapnya kurang baik padahal atasan tersebut sholat rajin, tilawah Al-Qur'an, agama tekun, umroh tiap tahun dan seterusnya lah ya. Baik. Ada sebuah hadis dalam riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah tiap malam sholat tahajud, tiap siang puasa. Hanya saja dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Selalu kasar ngomongnya, ghibah, memfitnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kebaikan padanya dan dia akan masuk neraka. Pertama sekali kita tanggapi pertanyaan ini atau yang ditanyakan ini, tentu ibadah-ibadah itu dia akan dapat pahala, tapi bisa terganggu ibadah-ibadah itu hanya karena lisannya yang tidak baik tadi atau akhlaknya yang tidak baik atau sikapnya yang tidak baik tadi, gitu kan. Dan sisi lainnya, kita sebagai seorang muslim harus bisa menasihati, memberikan masukan, tentu dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu mri'in khataban nas 'ala hasbi uqulihim." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara atau memberikan masukan kepada seseorang sesuai dengan tingkatan akalnya. Mungkin dia atasan kita, maka ada retorika yang baik yang kita gunakan dalam berbicara. Mungkin dengan tulisan, mungkin dengan menghadiahkan buku, mungkin dengan cara tertentu. Jadi tidak bisa kita menasihati dia seperti menasihatin anak kita misalnya gitu kan, dengan hardikan atau dengan peringatan. Maka sebaiknya dinasihati dengan cara-cara yang sesuai dengan tingkat dia sebagai atau jabatan dia di tengah-tengah masyarakat. Ustaz, bagaimana cara cari jodoh yang baik? Kembali lagi masalah nikah ini. Ini kenapa bujang-bujang ini? Masih berapa banyak yang bujang ini? Saya sarankan nanti daftar aja sama imam yang bujang-bujang, yang gadis-gadis sebelah kan juga daftar, nanti dipertemukan ya. Insyaallah dengan cara syar'i. Cara mencari jodoh yang baik, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya tidak tahu ini yang bertanya ikhwah atau akhwat, tapi yang jelas kalau laki-laki disuruh dahulukan agamanya kan gitu. Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya dan juga agamanya, tapi dahulukanlah agamanya. Artinya boleh dipilih. Kalau ada alhamdulillah empat-empatnya baik. Kalau tidak maka dahulukan masalah agama, memang didahulukan, tapi juga dengan melihat tadi fisik yang sudah saya bahasakan. Kalau kalau laki-laki ya, kalau perempuan maka wasanya juga agama. Kalau telah datang kepada kalian wahai wali wanita dan wanita laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, terimalah lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya. Yang kedua, nikahlah dengan akfa. Apa itu akfa? Sepadan dengan Anda kan gitu, sepadan. Mungkin dari sisi sepadan itu berarti sama selevel sisi poster tubuhnya, keadaan ekonominya, jenjang pendidikannya. Usahakan sepadan supaya nanti pada saat berumah tangga bisa selaras pikirannya, gitu kan. Jadi seperti saya kasih contoh kemarin, jangan gaji Anda 1 juta sebulan nikah sama wanita kosmetikanya 5 juta, gitu kan. Maka enggak bisa connect nanti ya, susah. Jadi kita kehabisan, akhirnya banyak laki-laki berbuat haram, mencuri atau menipu atau apa saja ya, termasuk korupsi gara-gara kebutuhan keluarganya gitu. Bolehkah puasa Senin Kamis dan Daud secara bersamaan bila bentrok waktunya? Jadi puasa Daud itu sudah lepas dari puasa-puasa sunnah yang lain, karena memang dia puasa sehari, buka puasa sehari, terus begitu. Jadi gak ada lagi Senin Kamis kecuali memang dia berpapasan. Misal kita mulai puasa Daud Senin, maka boleh kita gabungkan niat sunnah. Sebagaimana sudah sering saya tegakkan, ibadah sunnah boleh digabung niatnya, gitu kan. Boleh saya puasa hari ini Senin dengan 6 hari Syawal ya, dengan puasa Seninnya, atau hari Senin dengan Ayyamul Bid, atau hari Senin dengan puasa Daud saya. Tapi kan kalau puasa Daud Senin, Selasa kan enggak puasa. Rabu puasa, Kamis enggak puasa. Enggak boleh kalau orang puasa Daud, Kamisnya puasa lagi. Karena itu berarti dia membatalkan puasa Daudnya. Karena kata Nabi SAW, puasa paling adalah puasa Daud. Puasa sehari dan buka puasa sehari. Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari radhiyallahu anhuma pernah mau melakukan puasa wisal, menyambung buka puasa. Jadi misalnya hari ini masih kuat, beliau enggak buka puasa, beliau nanti buka puasa besok malam atau lusa malam. Ini puasa namanya puasa wisal, hanya Nabi yang boleh kerjakan sallallahu alaihi wasallam. Waktu Abdullah bin Umar ingin mencontohi, apa kata Nabi? Tidak wahai Ibnu Umar, kalaupun kau mau berpuasa maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari. Jadi memang begitu, syaratnya puasa Daud begitu, puasa sehari, buka puasa sehari. Kalau kita tambah lagi dengan puasa Kamis pada saat tadi Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, kemudian Kamis lagi kita puasa, berarti kita membatalkan syarat puasa Daudnya, maka enggak perlu gitu kan. Bagaimana menyikapi jika diuji dengan kejadian yang buruk dalam kehidupan kita? Terima pertama sebagai takdir Allah, kan gitu, karena semua musibah itu datang dari Allah SWT. Ada yang sifatnya murni, kalau Anda orang beriman, beramal saleh gitu kan, sudah tahu tidak ada kemaksiatan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak memang seharian sudah menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah ya perbuatan itu ya sudah, kalau datang cobaan pun untuk meninggikan derajat kita. Kalau kita memang dasarnya pernah berbuat maksiat atau masih ahli maksiat atau datang cobaan, berarti itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi semua sisinya kebaikan gitu kan. Maka yang pertama terima dulu sebagai takdirnya Allah. Ya, atau sering saya bahasakan terimalah dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Bukan lulus dada diam gitu kan, tapi sabar adalah menerima takdir Allah. Bangun tidur sakit, terima dulu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar minum obat, itu namanya sabar kan gitu. Jadi terima dulu takdirnya Allah SWT dengan kesabaran, itu yang pertama. Yang kedua ya, coba bermuhasabah, coba fikir-fikir, karena semua dosa ada konsekuensi pembersihannya. Jadi jangan sampai Anda berpikir, oh kalau saya sudah tobat berarti sudah selesai. Saya pernah berzina 30 tahun, sekarang saya sudah tobat nasuha. Udah, harus ditahu ya, semenjak kita tobat sampai ke depan, beberapa waktu ke depan kita tidak tahu kapan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan cobaan-cobaan untuk membersihkan zina yang 30 tahun itu. Mungkin dengan sakit demam seminggu, mungkin dengan pernah kita menipu sebelumnya lalu kita tobat nasuha, akhirnya kita juga ditipu atau bangkrut usaha. Jadi ada pembersihan dosa itu. Maka yakinlah itu akan membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan? Membersihkan dosa-dosa kita. Tentu kita jadi bisa, ya, muhasabah, kita muhasabah mencari tahu apa kira-kira sebabnya. Kemudian yang ketiga, nikmati prosesnya. Insya Allah, janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Pasti inna ma'al usri yusra. Lalu tabar saja, ya, lalui sambil ikhtiar untuk mencari jalan-jalan keluarnya. Bagaimana menjalani sabar dan ikhlas secara istiqamah? Saya sudah bilang, kalau Anda mau menjalankan sebuah perintah agama, maka tahulah atau cari tahulah tentang fadilahnya. Baca tentang apa kelebihannya orang sabar, baca kelebihannya orang yang ikhlas, gitu kan? Maka insya Allah kita akan komitmen untuk menjaganya, selalu menjaganya. Sabar saya katakan tadi definisinya adalah kita menerima takdir Allah dan ikhtiar. Kalau Anda mendefinisikan sabar dengan cara mengelus dada dan duduk manis, itu berarti yang salah. Akhirnya kita tidak akan suka dengan kesabaran. Tapi kalau kita faham sabar itu adalah terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, maka kita akan selalu menjadikan sabar sebagai pegangan. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Ya, gunakanlah atau jadikanlah sebagai penolong kalian dalam kehidupan dunia ini dengan sabar dan sholat, gitu kan? Kenapa? Karena sabar tadi begitu kejadian kita terima dulu, baru ikhtiar cari jalan keluar. Itu berarti baik sekali sabar itu. Maka dengan faham ini, fadilahnya, kelebihannya, kita akan jadikan sabar sebagai sahabat kita. Begitu pula dengan keikhlasan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Inna Allah la yakbalu min amalin illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ya, ikhlas berarti murni untuk Allah. Berarti Anda faham dari hadis ini, kalau Anda tidak ikhlas, tidak diterima amalnya. Jadi sia-sia saja sholat hanya karena mau dipuji oleh orang di sebelah. Sholat atau sedekah hanya karena mau dikatakan dia berinfak, kan gitu, dan seterusnya. Pergi haji umroh hanya karena mau dapat gelar. Maka ini semua tidak ada sia-sia. Jadi waktu, potensi, energi yang kita keluarkan sia-sia. Itu namanya kalau tidak ikhlas. Maka rugilah Anda kalau tidak ikhlas gitu. Kalau mau istiqamah di ikhlas, dia difahami fadilahnya dan tahu kalau tidak ada ikhlas maka tidak diterima amal itu. Saya dan teman saya masbuk dalam sholat berjamaah asar. Waktu itu kami ketinggalan 2 rakaat. Setelah imam salam, saya dan teman saya berdiri buat lanjutin sholat. Namun tiba-tiba teman saya ini mundur sekitar setengah langkah ke belakang. Dia bermaksud berjamaah dengan saya. Waktu itu saya tidak menanggapinya. Apakah ada hadisnya Ustaz mengenai hal ini? Mohon penjelasannya. Saya sudah pernah jelaskan kan. Kalau kita sholat satu imam. Tadi kita sama-sama kan masuk sholat, imamnya satu. Kita masuk dua rakaat, begitu salam, berdiri masing-masing melanjutkan rakaatnya kan. Jadi tidak boleh dua imam dalam satu sholat. Gitu. Kalau kita menjadi makmum lagi dengan makmum yang masbuk juga, berarti kita punya dua imam dalam sholat kita. Karena masih satu sholat, itu gak boleh. Jadi tidak ada dua imam dalam satu sholat. Gitu kan? Ini jelas hadisnya menjelaskan masalah larangan tersebut. Jadi yang benar tadi dia sholat masing-masing. Yang boleh kalau tadi kita masbuk tinggal ketinggalan dua rakaat lagi berdiri. Ada orang lain masuk ke masjid menepuk pundak kita ingin sholat. Silahkan aja dia ikut. Gak ada masalah. Gitu kan? Kalau masalah teman-teman antum tadi tetap melakukannya, ya sudah dibiarin habis salam harus diingatkan. Gitu kan? Karena kita gak mungkin menegur dia sementara sholat. Gitu. Makmum yang masbuk lupa ketika imam salam pertama, dia ikut salam. Pas salam kedua, dia baru ingat kalau dia masbuk. Bagaimana salam kedua ini? Makmum yang masbuk lupa ketika imam salam pertama, dia ikut salam. Pas salam kedua, dia baru ingat kalau dia masbuk. Apakah kalau sholatnya dilanjutkan sah, Ustaz? Atau harus ulang sholat lagi? Saya enggak ngerti dengan salam kedua ini bagaimana. Tapi kalau misalnya imamnya salam tadinya, dia masuk dua rakaat, lalu dia salam imamnya, dia tidak sengaja ikut salam. Begitu dia selesai salam, dia baru ingat, oh saya masih kurang dua rakaat, dia langsung berdiri. Maka itu sah saja, enggak ada masalah, karena dia lupa. Karena dia lupa. Dan sudah pernah, dan sering saya ulangi hadisnya kan, di mana Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pernah mengimami sholat asar, kemudian beliau dua rakaat salam. Setelah salam, beliau berzikir. Ya, tidak ada sahabat yang berani menegur Nabi SAW. Ya, mereka pikir enggak mungkin Nabi lupa, gitu kan? Akhirnya setelah salam, beliau berzikir, habis zikir beliau berdiri menuju ke pintu masjid. Biasanya memang tradisi Nabi SAW berdiri di pintu masjid, nanti ada sahabat yang punya hajat ketemu beliau sampaikan di situ, gitu kan? Terus ada seorang sahabat dari Badui datang mengatakannya Rasulullah, apakah turun wahyu sholat asar sekarang di qasar, dipangkas di dua rakaat, atau anda lupa? Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak ada perintah qasar sholat, gitu kan? Artinya masa sih saya lupa gitu? Lalu dalam riwayat lain Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut lalu kembali ke masjid, masuk dalam masjid dan berkata, apakah benar orang ini bilang saya cuma sholat dua rakaat? Semua jemaah bilang iya. Tanpa banyak ngomong Nabi SAW berdiri lagi di hadap kiblat, semua sahabat ikut, lalu beliau tambah dua rakaat. Beliau tambah dua rakaat, beliau sudah ngomong, beliau sudah melangkah, tapi kena lupa, ya tetap kembali kerjakan. Tetap kembali pada saat kita ingat. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melupakan sholatnya, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Kapan dia ingat. Gitu. Tentu diikuti dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu sujud kelalaian. Kalau kita ingatnya kesalahan sholat kita sebelum salam, maka kita sujudnya sebelum salam. Misal, kita lagi sholat 4 rakaat duhur. Saya masbuk misalnya 2 rakaat. Saya lupa udah 3 atau 4 rakaat ya, gitu kan. Kita kan dianjurkan memilih jumlah rakaat yang paling kecil. 3 atau 4 ya, pilih 3, gitu kan. 2 atau 3 ya, pilih 2, pilih yang lebih sedikit, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau dia pilih yang lebih sedikit dan ternyata lebih, dia telah mendapatkan kesempurnaan sholatnya. Tapi kalau dia pilih rakaat yang lebih, 3 atau 4 ya, dia pilih 4. Maka kalau kurang, maka sholatnya kurang dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pilih yang lebih sedikit, gitu kan, yang lebih sedikit. Kalau dia sholat, saya jadi lupa apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sujud sahwi. Jadi kalau dia pas sholat tadi lupa ya, 3 rakaat atau 4, masih sementara belum salam. Kalau dia belum salam, baru dia ingat dia ragu 3 atau 4 ya, gitu kan? Sebelum dia salam, dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi sebelum salam. Karena dia memang belum nutup sholat itu. Tapi kalau dia kayak tadi kasus Rasulullah SAW, dia sudah berdiri. Mau keluar dari masjid baru ingat. Loh, tadi kayaknya kurang rakaat saya. Kan dia kembali lagi sholat. Nah itu dia sholat, satu rakaat bisa tertinggal. Sampai salam, sujud sahwinya setelah salam. Karena dia sudah keluar dari sholatnya gitu. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai isbal, Ustaz berkata kalau kaos kaki atau sesuatu yang masuk dari bawah tidak apa-apa jika isbal. Maka mau saya tanyakan bagaimana dengan celana panjang di mana jika kita memakainya dari bawah Apakah sama hukumnya dengan kaos kaki? Ini sama saja mau bilang Ustaz enggak apa-apa isbal gitu kan. Lain, kaos kalau dari bawah ke atas dasarnya memang kaos kaki menutupi kaki dari bawah itu tidak masuk. Karena kata Nabi SAW waktu kita bahas bahasan itu, isbal itu adalah di pakaian dan surban serta sarung yang diulurkan dari atas ke bawah. Kan sudah saya jelaskan itu. Dari atas ke bawah gitu. Kalau Anda pakai kaos kaki dari kepala, ya mungkin gitu. Saya pernah mendengar bahwa semua hal yang berhubungan dengan manusia akan terputus begitu yang bersangkutan meninggal kecuali tiga hal: amal jariah, ilmu manfaat, dan doa anak soleh. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan doa anak soleh ini harus dari anak kandung yang soleh atau semua anak dari kaum muslimin yang soleh? Hanya anaknya yang soleh. Hanya anaknya yang soleh. Kalau dari hadis ini, ada hadis lain yang berbunyi, doa seorang muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak ketemu. Sebagian ulama hadis bilang kalau yang muslim itu sudah mati, seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat gitu kan, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus hadis ini, yakni maksudnya anak kandung dia, dan ini ulama masukkan kategori adalah fadilah bagi orang yang punya anak saleh, memang begitu. Kalau masalah muslim mendoakan muslim lain, ada hadisnya yang lain yang tadi saya sebutkan gitu kan, bahwasanya semua muslim mendoakan muslim yang lain ala dhahril ghaib, tidak kelihatan atau sudah mati orang yang dijadikan target, tidak sedang di tempat, tidak bersama atau sudah meninggal, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini maksudnya adalah anak kandung atau anak soleh di anak dia. Ibu mertua saya pernah berpesan bahwasanya jika beliau meninggal, beliau tidak mau diadakan pengajian untuk tahlil atau doa bersama untuk mendoakan kebaikan beliau, karena tidak ada tuntunannya dari ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan yang selama ini sering dilakukan di masyarakat umumnya, termasuk dari pihak keluarga saya, selalu mengadakan tahlil yasinan jika ada kerabat yang meninggal, dan bahkan juga ada yang mengundang anak yatim agar ikut mendoakan. Bagaimana pandangan Ustaz? Bukan pandangan saya, pandangan agama saya jelasin. Dalam pandangan agama, setiap ibadah yang kita ingin kerjakan, dan sudah sering saya ulangi, jangan pernah kerjakan kecuali Anda sudah tanya bagaimana kiai kita dan guru kita, ya, pendidik kita Nabi Muhammad SAW kerjakan. Bicara masalah acara kematian, pada saat orang mati, tanya, kalau orang meninggal dunia, gitu kan, apa yang Nabi SAW kerjakan? Dalam riwayat berasal dikatakan beliau bertakziah. Apa itu takziah? Mendatangi keluarga orang yang mati, kan gitu. Keluarganya orang yang mati, bukan si mayitnya ya. Mendatangi keluarga orang yang mati untuk menghilangkan kesedihannya. Jadi takziah targetnya untuk siapa? Untuk keluarganya si mayit, bukan si mayitnya. Pahami poin ini dulu, itu takziah. Jadi kalau Anda bertakziah datang untuk mendoakan si mayit, itu keliru. Karena si mayit tidak didoakan pada saat acara takziah, tapi didoakan setiap saat. Setiap saat kita doakan, sekarang, besok, lusa, satu tahun yang akan datang, pokoknya kita doain terus, itu orang mati. Tapi takziah yang tiga hari hukumnya, itu untuk menghilangkan atau mengurangkan kesedihannya keluarga si mayit. Makanya Nabi SAW kalau datang bertakziah, mendoakan keluarga si mayit. Seperti dalam hadis sahih dikatakan, a'lamallahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata wa ilaihi ma'akhadz wa kullu syai'in bimiqdar. Sesungguhnya milik Allah yang Dia beri, milik Allah yang Dia ambil, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya dalam kehidupan ini, gitu kan? Lalu kita sabarkan dia, ya, sabarkan kita, motivasi dia, itu yang dilakukan. Jadi, adanya orang melakukan ibadah seperti baca yasinan atau tahlilan ini karena dia faham takziah untuk si mayit, gitu kan? Di situ makanya dia kirim ibadah untuk si mayit, gitu kan? Nah itu sebuah sisi, pemahaman dari sisi ini sudah keliru. Pemahaman yang kedua, tanya, apakah Rasulullah SAW pernah yasinan di kematian sahabat? Pernahkah ada tahlilan di kematian sahabat? Anda boleh datang, cari satu saja dalil, yang hasan atau yang sahih. Enggak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah ya, membaca yasinan di keluarganya ahli Badr, ahli Uhud. Enggak pernah, orang-orang yang meninggal di perang Mu'tah, enggak pernah sama sekali. Itu memang kita yang buat, gitu kan? Karena kita menganggap, oh bagus untuk mengirimkan orang mati. Pertanyaannya, apakah boleh mengirimkan zikir atau ayat Quran untuk orang mati? Kalau boleh, Anda katakan mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk ruhnya fulan? Coba datangkan satu aja hadis. Tidak ada sama sekali. Kenapa Anda bisa lakukan? Kalau Anda mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan pernah lakukan satu ibadah kecuali Anda sudah tanya Rasulullah kerjain atau tidak. Gini, ini sholat nih. Jangan pernah sholat kecuali sudah tanya Nabi bagaimana sholat, rukuknya, bacaannya, sujudnya, semua. Kalau sudah sama, sudah tahu, baru kerjakan. Kalau enggak, tidak diterima sama Allah SWT. Karena harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, harus sama, gitu kan? Jadi harus difahami poin ini, gitu. Apa ada batasan barang yang tidak boleh diminta? Karena dalam keseharian sering dilakukan minta permen, selembar kertas atau barang-barang lain yang tidak bernilai tinggi. Ya pokoknya batasi. Apalagi cuma minta permen, berikan permen. Kenapa harus minta? Gitu kan? Kan tadi kita sudah bahas kemuliaan. Untuk apa minta permen kepada orang? Ya. Tentu ada dalam keadaan-keadaan darurat. Kayak misalnya seseorang muntah, kemudian dia enek sekali. Kebetulan temannya membawa permen, ya. Atau mungkin dia haus sekali, nggak ada penjual air, dia terpaksa meminta air itu lain. Tapi kalau tiap hari permennya dong, ini, wah ini kan jadi kacau. Buka-buka pintu meminta-minta gitu. Minta kertas, beli aja kertas. Berapa harga kertas gitu? Kenapa harus minta-minta? Tayamum saat safar di pesawat, apa sebaiknya kita pakai debu yang di sandaran kursi atau tetap wudu dengan segelas air? Kalau air masih bisa dijangkau, wudu aja. Kalau saya pribadi di pesawat, saya masih wudu di kamar mandi. Kalau saya pribadi, gitu kan? Saya malah menganjurkan untuk tidak tayamum, ya. Karena kenapa? Di kamar mandi azzakumullah pesawat kita masih bisa ke wastafelnya dan kita cukup berwudu dengan hal-hal yang wajib saja, mengusap telapak tangan yang wajib, ya kan? Kumur-kumur dengan hidung sekali, kemudian mengusap wajah, mengusap kalau kita pakai kaos kaki yang diusap, kepala juga diusap, kan begitu. Tapi kalau misalnya pun berefek, ya, berefek yang tidak baik, misalnya mungkin kita khawatir tumpah airnya atau memang ada cadangan air yang kurang, maka boleh bertayamum, karena termasuk tayamum kalau airnya tidak cukup atau tidak memadai atau memang ada sesuatu yang berbahaya. Seperti pernah ada kasus saya temukan sendiri, ada orang yang masuk kamar mandi azzakumullah di pesawat itu, rupanya dia nggak tahu habis apa, karpetnya itu basah rupanya masjid apa kamar mandi itu. Maka pramugarinya bilang, hati-hati pak. Terus saya kebetulan ada dekat situ, hati-hati pak karena di bawahnya ada banyak mesin-mesin dan kabel, makanya tidak boleh pakai air di lantai kamar mandi ya, WC-nya pesawat gitu kan. Berarti ada efek-efek kan berbahaya, apalagi airnya cuma dipakai dalam keadaan darurat. Maka boleh Anda bertayamum. Tayamum itu tidak harus cari debu, karena debu ada di mana-mana, termasuk di baju Anda sendiri. Tepuk paha Anda, tepuk kursi pesawat sudah cukup. Dan tayamum caranya dengan satu tepukan langsung mengusap wajah, kemudian dengan tepukan saja tadi, tidak usah tepuk lagi, langsung mengusap tangan sampai siku kanan dan kiri. Selesai tayamum, enggak ada kumur-kumur dengan debu, gitu kan? Atau enggak usah taruh debu di kepalanya, enggak ada, cuman wajah dan telapak tangan. Itu pun dengan satu kali tepuk saja. Dalam Masjid Nabawi atau Masjid Haram, apa boleh melakukan wudu dengan segelas mengingat jauhnya posisi tempat wudu? Ya, kalau saya memang membimbing umroh dan haji, memang saya selalu tuntun jemaah saya itu. Kalau kita biasanya masuk ke Mekah dulu, maka saya selalu sarankan, karena kita ke hotel taruh barang-barangnya, saya selalu sarankan silakan selesaikan urusan Anda dengan kamar mandi. Ya, yang penting jangan kalau lagi ihram memakai sampo dan sabun yang pakai wangi-wangian, karena itu dilarang bagi orang yang berihram, gitu kan? Atau sengaja menggaruk-garuk kepala sehingga rontok rambutnya, itu nanti ada dam, ya, Anda kena nyembeli kambing. Jadi cukup membasahi badan, berwudu, selesaikan hajat Anda dengan kamar mandi, dan jangan banyak minum. Nanti selesai umroh yang satu jam saja selesai, baru Anda bisa minum banyak, gak masalah. Jadi pada saat tawaf pun tidak sering batal wudu. Tapi kalau seandainya terjadi, bisa sering saya praktikan dengan jemaah saya. Di depan mereka saya praktikin satu gelas air zam-zam, setengahnya bisa saya pakai berwudu dengan cara mengusap tadi anggota tubuh yang wajib saja. Mengusapnya ya, bukan menuangkan air. Jadi gak perlu menuangkan, jadi mengusap saja. Maka itu insya Allah bisa. Di masjid rumah saya kebiasaan melakukan musyawarah dan taklim setiap ba'da subuh. Mereka lebih mengutamakan pola seperti ini dibandingkan dengan zikir pagi. Bagaimana menyikapinya? Gak ada masalah, nuntut ilmu bisa kapan saja, gitu kan? Ya, sambil kita mendengarkan taklim masih bisa berzikir. Masih bisa kita berzikir. Itu kan apalagi zikir sifatnya individu. Sementara orang taklim itu sifatnya umum. Maka enggak masalah kalau memang mereka mau duduk bermusyawarah tentang masalah kaum muslimin, nanti zikir pagi boleh diamalkan karena zikir pagi kan masih terbuka, boleh habis subuh, boleh habis terbit matahari, enggak ada masalah. Itu kan jadi bagi saya tidak ada sesuatu masalah di sini. Bagaimana sikap kita terhadap imam masjid yang bacaannya kurang baik secara tahsin? Ya semestinya memang diingatkan ya, ada syarat-syarat untuk menjadi imam, harus bacaannya benar, suaranya bagus gitu kan. Jadi enggak boleh sampai melanggar itu. Kalau memang ada yang seperti itu maka diingatkan baik-baik. Kalau Anda merasa ragu, belilah buku, banyak buku-buku kecil kriteria imam. Pernah saya bawain tuh, kriteria imam dalam sholat. Itu usahakan ada dan dihadiahkan kepada dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Paling tidak dia memperbaiki bacaannya. Masih ada waktu ya. Doa agar mudah menghafal Al-Quran, apa? Apa doa ini sunnah dan berasal dari hadis? Atau modifikasi doa kesulitan hidup. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahada min khalqika dan seterusnya. Baik. Jadi doa untuk bisa menghafal Al-Qur'an, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu secara khusus lafaz ya Nabi SAW ajarkan doa kalau baca ini jadi hafal Quran. Itu belum pernah saya temukan. Tapi yang ada memang ada fadilah-fadilah motivasi untuk hafal Quran dan boleh kita mengucapkan kata para ulama doa agar menjadikan Al-Quran sebagai ya, petunjuk hidupnya dan seterusnya. Kalau doa yang dibahas tadi yang disebutkan di sini Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak ya dan seterusnya, ini adalah doa yang ulama masukkan dengan judul doa menghilangkan rasa sedih. Ini cukup panjang ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang tertimpa musibah, cobaan, lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah saya hambamu, wabni abdika, anaknya hambamu, maksudnya ayah saya juga hambamu, wabni abadik, dan anak juga dari hambamu wanita, maksudnya ibu saya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiya hukmuk, semuruh hukummu sedang berlaku padaku, adlun fiya fadau, ya sangat adil semua keputusanmu kepadaku. Ya. As'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak, saya meminta atas namamu ya Allah yang pantas untukmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau memberikan nama itu pada dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan di dalam kitabmu yang telah kamu catat, maksudnya baik Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, au allamtahu ahada min khalqik, atau engkau mengajarkan salah satu dari hamba-hambamu. Ya. Antajal Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa jala'a huzni, dan diangkatnya atau hilangnya kesedihanku, wa dhihaba hammi wa ghammi wa amrai, dalam beberapa riwayat ditambahkan, dan juga untuk menghilangkan sumpekku, sedihku, dan juga penyakitku, gitu kan, kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Memang ada kalimat di sini, antajal Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Tapi ini bukan doa khusus untuk menghafal Al-Quran. Tidak. Ini doa untuk menghilangkan ya kesedihan. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika wanita mengaji sampai larut malam, jam 10 malam lewat, tanpa didampingi mahram ketika pulang. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya musyawarah kegiatan masjid dalam satu musyawarah kecil dan tanpa hijab, ikhwan dan akhwat. Semua ini saya temukan banyak di pengajian. Baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya wanita mengaji sampai larut malam, jam 10 malam lewat tanpa didampingi mahram. Selama dia bukan musafir, tidak ada masalah. Dalam safar pun perjalanan wanita itu disuruh ada mahramnya karena ada satu poin penting kata ulama, dikhawatirkan madarat bagi dia. Dikhawatirkan apa? Gangguan. Nanti membahayakan si perempuan itu. Makanya perjalanan 24 jam sehari semalam harus menggunakan mahram gitu kan. Itu karena dia harus didampingi. Tapi selama dia bukan musafir dan juga indikasi keamanannya tidak ada masalah, aman-aman saja, maka tidak ada masalah. Ini bukan sebuah larangan, itu kan bukan sebuah larangan, boleh-boleh saja. Ya di zaman Nabi SAW, para sahabiat Nabi itu ada yang datang ke masjid sholat subuh sementara gelap. Nabi SAW tidak larang itu. Ya tidak melarang masalah itu. Baik, yang kedua, bagaimana hukumnya? Artinya kalau tidak ada musibah, tidak ada masalah ya. Tapi kalau memang Anda khawatir nanti kalau jalan pulang larut malam diganggu orang, segalanya berbahaya dan seterusnya, tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawa, maka jangan. Itu kan kalau ada madaratnya, maka tidak boleh gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya musyawarah kegiatan masjid dalam satu musyawarah kecil dan tanpa hijab? Tentu ini melanggar syar'i kalau dia hanya musyawarah saja, sebaiknya dihijab. Makanya Allah SWT menurunkan dalam Al-Quran tentang adanya sahabat-sahabat yang coba menyampaikan hajat mereka kepada istri-istri Nabi SAW, gitu kan? Allah menyuruh meletakkan hijab di antara mereka kalau masalah ya hajat-hajat dunia, gitu kan? Termasuk juga pada saat turunnya ayat hijab itu, Aisyah radhiyallahu anha yang tadinya biasa mengajar sahabat-sahabat laki-laki tanpa hijab itu meletakkan hijab dalam pendidikan pun. Kalau gurunya perempuan itu memang terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi kalau laki-laki yang menjadi gurunya, beda majelis taklim dengan kalau musyawarah tadi, cobalah ada hijabnya, gitu kan? Ini dipisahin dengan tabir kecil atau apa saja, yang penting bisa memisahkan. Dan musyawarah itu pun kalau perlu dilibatkan para kaum wanita. Misalnya ada memang sesi atau ada seksi perempuan di masjid yang memang harus ada mereka terlibat. Ya, itu juga dipilih tempat-tempat yang ramai, yang atau di masjid yang sifatnya memang tidak ada fitnah di situ, bukan berduaan atau khalwat, gitu kan? Kalaupun laki-laki, maka tidak ada masalah. Kalau laki-laki dilihat, seperti sekarang akhwat kita ikut taklim, kemudian melihat gurunya mengajar, apakah itu dibolehkan tanpa hijab? Itu Allah alam, setahu saya boleh saja. Karena waktu Nabi SAW menyampaikan taklimnya, wahyunya, itu para sahabat melihat Nabi SAW. Cukup banyak riwayat menjelaskan masalah itu, diantaranya hadis Bukhari di mana ada seorang wanita yang memegang atau mendekati Nabi SAW di pinggir jalan, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya punya hajat ingin berbicara berdua dengan Anda." Maka Nabi SAW pun menyeberang jalan bersama dengan ibu tersebut di tengah jalan tentunya. Lalu Nabi SAW mendengarkan hajatnya, lalu Nabi SAW kembali bergabung dengan sahabat laki-laki. Juga pernah beberapa dalam hadis Bukhari juga, beberapa perempuan dari sahabat berkata, "Ya Rasulullah, selama ini Anda belum pernah luangkan waktu khusus buat kami. Kami sekarang minta waktu khusus buat kami, ya Rasulullah. Bisakah?" Kata Nabi SAW, "Baik." Lalu ditentukanlah waktu tertentu, lalu Nabi SAW datang berbicara di hadapan mereka tanpa ada hijabnya. Tanpa ada hijab. Dari majlis ilmu kalau rame-rame, maka insya Allah tidak ada masalah. Minggu kemarin saat pembukaan Islamic Book Fair, saya berangkat menuju ke sana dalam keadaan berwudu naik kendaraan agar dapat sholat Jumat tepat waktu. Akan tapi ketika di perjalanan saya lewat jalur busway yang dilarang. Apabila naik motor suka terobos lampu merah, palang pintu kereta, naik trotoar dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hukum wudu saya? Ketika ingin wudu, air sulit di Islamic Book Fair. Saya langsung sholat Jumat dengan wudu dari rumah tanpa batas batal syar'i ya. Bagaimana sholat Jumat saya sahkah? Apa ada tahiyat masjid, sholat sunnah lainnya dan seterusnya? Apa hubungannya sekarang ini melanggar jalur busway, lampu merah, palang kereta dengan pertanyaan wudu batal atau tidak? Ini semoga Allah berikan hidayah penanya kita. Baik, saya jawab dulu dari satu sisi ya, sebelum saya jawab pertanyaan semua ini. Tentu sebagai seorang muslim yang baik, Anda seharusnya patuh dengan kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah yang tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i. Lampu merah, palang kereta, semestinya jangan dilanggar memang, gitu kan? Kalau Anda menjadi seorang muslim dan kalau Anda niatkan karena bentuk kepatuhan kepada wali amr, maka Anda dapat pahala. Sebagaimana Allah SWT dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu wa ulil amri minkum." Hai orang yang beriman, taati Allah, Rasul dan ulil amr, gitu kan? Jangan malah Anda sudah ikut pengajian, ya, terus buru-buru mau sholat Jumat, main terobos sembarangan, gitu kan? Nanti orang menilai, apalagi kalau dia pakai kopiah, ada simbol keislaman, gitu kan? Malah semestinya kita tunjukkan yang baik, Allahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan hukum wudu? Wudunya selama ada hal-hal yang membatalin wudu dan tidak masuk dalamnya itu melanggar rel kereta atau lampu merah gitu. Ini yang membatalkan wudu, keluarin angin gitu kan, atau buang air besar, buang air kecil. Dan itu membatalkan wudu, menyentuh perempuan atau lawan jenis dengan syahwat gitu kan. Ini baru batal. Kalau enggak maka tidak batal, maka tidak ada masalah, maka sah saja Anda sholat dengan wudu itu. Sholat Jumatnya juga insyaallah sah sementara selama tidak ada hal-hal yang membatalkan sholatnya. Itu kan seperti makan, minum sementara sholat, keluarin angin, ya, menahan buang air besar, buang air kecil. Ini kan semua hal yang membatalkan sholat. Maka kalau itu tidak ada maka tetap sah. Adakah tahiyat masjid atau sholat sunnah lainnya sebelum Jumat ketika sholat di parkiran? Jadi setahu saya Allahu a'lam, yang ada adalah sholat tahiyat masjid. Kalau kita masuk bukan di masjid maka tidak ada tahiyat masjidnya. Maka tidak ada tahiyat masjidnya. Hukum sholat berjamaah dengan wanita yang bukan mahram ketika sholat di kantor dan hanya berdua, imam laki-laki dan makmum wanita. Kalau sifatnya memang itu musholla, bukan tempat yang kita cuma buat sendiri, maka gak ada masalah. Apalagi memang kalau di situ umum ya, kayak musholla kantor, memang bisa saja ada setiap saat orang datang. Maka insya Allah gak ada masalah. Ustaz, saya ada pertanyaan, semoga bisa dijelaskan. Ayah saya memiliki baju batik dengan bahan campuran sutra, lalu dibagikan sebagian kepada putra-putranya. Lalu harus saya apakan baju tersebut? Ya. Baik, kalau kita kembali kepada pendapat ulama, berselisih di antara ulama, bagaimana hukumnya kalau ada laki-laki yang sudah terlanjur punya cincin emas, punya terlanjur pakaian dari sutra, apa yang dia harus lakukan? Gitu kan? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dimusnahkan atau diubah, dirombak lagi, dibawa ke tukang jahit, diubah menjadi baju perempuan misalnya, sehingga perempuan bisa pakai, kalau bisa. Kalau gak bisa, maka pendapat pertama dimusnahkan. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh dihadiahkan tapi bukan kepada muslim, karena muslim tetap tidak boleh pakai, gitu kan. Mungkin ada dari teman-teman yang non muslim yang memang kita tahu dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka bisa ke situ. Itu Allah alam yang saya tahu, pendapat para ulama. Tapi kalau anda sendiri pakai, tidak boleh, tetap sudah ada larangannya. Bagaimana hukumnya bila sholat di masjid yang lebih sedikit jemaahnya? Karena dekat rumah saya ada 3 masjid, dan masjid yang paling dekat dengan rumah saya masjidnya sepi, bahkan sering kosong. Bila subuh dan isya, yang muadzin merangkap imam dan makmum, ya, karena tidak ada yang mengisi. Saya telah melanggar bahwa sholat itu apa ini? Saya telah melanggar bahwa sholat itu sebaiknya di masjid yang ramai jemaahnya. Kok melanggar sih? Tapi di satu sisi saya tidak rela melihat masjid tersebut kosong. Bagaimana caranya agar sebuah masjid menjadi didatangi jemaah untuk sholat? Jadi semua panjang lebar ini pertanyaan kecil terakhir ya. Baik, didatangi jemaah, bagaimana caranya? Ya dimakmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan. Apa yang membuat antum sekarang datang ke masjid Al-Azhar dan sekarang duduk sampai jam 9 malam? Karena ada taklim, kan termakmurkan, gitu kan? Mungkin juga ada orang datang ke masjid mungkin karena imamnya suaranya bagus, jadi ada makmur, ada sesuatu yang bisa membuat orang datang. Memang kita buat kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalaupun antum sholat ke masjid itu kemudian ternyata memang tidak bisa atau hanya sendiri dia, antum datang menemani dia dan ada masjid yang lebih ramai, tetap lebih afdal yang lebih ramai. Memang sudah begitu hukumnya. Sholat jemaah yang lebih ramai lebih afdal di sisi Allah daripada orang sholat di tempat yang lebih sedikit, sementara kita bisa menjangkau yang lebih ramai itu. Itu memang sudah begitu hukumnya. Bagaimana bila emas digunakan pada elemen interior masjid? Tetap enggak boleh. Masjid pun tidak boleh, gitu kan? Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap tanda-tanda hari kiamat adalah masjid umatku dihiasi dengan zukhruf. Zukhruf itu bisa masuk emas, bisa masuk hiasan-hiasan yang sampai membuat masjidnya jadi wow gitu, luar biasa. Itu dilarang, ya. Bolehkah kita menjadi imam tetap suatu masjid atau musola tanpa ada bekal pendidikan sekolah agama? Karena tidak jarang saya diminta jadi imam sholat maghrib dan isya. Karena imam yang biasanya kalau baca al-fatihah saya tidak jelas lafadznya. Dan lagi saya berusia lebih muda dari semua jemaah musola. Jadi boleh saja, gak masalah. Selama memang anda insya Allah bacaannya benar, ditunjuk jadi imam, boleh saja. Itu bukan larangan. Ustaz, dulu saya pernah pacaran dengan orang non muslim dan pernah berjanji untuk menikahinya. Tapi setelah saya mengenal sunnah, alhamdulillah saya putusin dan saya menikah dengan muslimah yang taat. Bagaimanakah dengan hukum janji saya? Sedangkan janji hanya harus ditepati. Mohon penjelasannya Ustaz. Pacarannya haram, gak boleh, sudah pelanggaran. Kalau masalah anda janji mau menikahi orang, memang orang mukmin harus menepatinya, gak boleh tidak. Maka dibahasakan. Allahu alam, saya tidak tahu apakah memang putus yang anda bahasakan tadi itu adalah dia sudah faham memutuskan semua yang berhubungan dengan itu, termasuk masalah nikah yang kita janjikan atau tidak. Kalau tidak maka dibahasakan. Saya sebagai muslim memang saya pernah berjanji begini dan saya tidak bisa tepati, mohon maaf, selesai, saya batalin. Bagaimana hukumnya, kok pacaran semua ini ya? Bagaimana hukumnya berpacaran dengan niat menikah? Pacaran hanya boleh setelah menikah, ya. Setelah akad nikah baru pacaran. Jadi nggak butuh pacaran sebelum nikah, ya. Nggak butuh pacaran sebelum nikah. Itu malah akan kacau balau semuanya. Gitu. Jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan. Itu kan maksiat, gitu kan? Saya ingin tanya, orang pacaran tujuannya apa? Bukan menikah awalnya. Jadi untuk mengenal, untuk bisa menyentuh, untuk bisa cium, untuk bisa ini dan seterusnya. Dan anehnya dia menganggap pacarnya seperti pasangan hidupnya. Gitu kan? Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh begini dan macam-macam. Ini dari mana semua asal muasalnya? Dalam Islam kita boleh melampiaskan syahwat tapi dengan cara menikah. Jadi pacaran sepuasnya setelah akad nikah. Selesai kan gitu. Dikatakan karena zaman sekarang wanita banyak yang tidak mau langsung menikah. Ya cari yang mau langsung menikah banyak. Di belakang itu banyak akhwat kita yang insyaallah siap langsung menikah. Kalau ditawarin sekarang mau menikah insyaallah langsung mau, gitu kan? Asal Anda mau. Enggak ada masalah. Saya pernah mendengar bahwa jika seorang muslim masuk neraka, paling tidak ia akan disiksa 1000 tahun dulu. Apakah benar? Enggak ada dalilnya. Dari mana 1000 tahun? Jadi kalau Anda menyampaikan kepada Anda sebuah hukum, Anda layak punya hak bertanya mana dalilnya. Tanya dia. Mana hadisnya? Mana ayatnya? Mana riwayatnya? Tanya dia. Kalau Anda seorang muslim tanya, kalau dia memang benar dia akan jelaskan. Anda bisa lihat dari tadi, dari awal semua yang kita jelaskan, pertanyaan, bahasan, tidak pernah saya lewatkan. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Selalu kita jelaskan dalilnya. Nah memang berbahaya konsekuensinya kalau membahasakan tanpa ilmu. Gitu kan? Itu berbahaya. Jadi enggak pernah ada dalil yang dikatakan minimal seorang muslim disiksa 1000 tahun. Enggak pernah ada dalilnya. Tapi usatul mukminin, orang mukmin yang bermaksiat, yang tidak sempat tobat sebelum meninggal, kalau timbangan dosanya lebih berat, maka memang dia melalui neraka dulu, baru akan dimasukkan ke dalam surga. Itu memang ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Ustaz, apa hukumnya facial wajah bagi laki-laki? Untuk apa? Enggak perlu. Uduk saja gitu. Laki-laki biar banyak jerawatnya laku, enggak masalah. Saran saya enggak usah facial-facialan. Nanti akhirnya masuk di salon, ketemu sama banci, akhirnya macam-macam kan gitu. Bagaimana hukumnya menggunakan gelang karet? Ya sebaiknya enggak usah. Saya sarankan enggak usah. Dan tanya diri sendiri kalau tidak pakai gelang kenapa? Enggak apa-apa, tangannya enggak bengkak kok gitu. Bagaimana dengan emas yang jadi hiasan masjid seperti salah satu masjid di Indonesia? Bagaimana hukumnya sholat di dalamnya? Sebaiknya ditinggalkan. Jangan sholat di masjid yang ada emasnya. Karena termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang masjid yang terlalu berlebihan untuk sholat di situ, gitu kan? Jadi memang tidak dibolehkan itu sholat yang di tempat yang memang berlebih-lebihan, gitu kan? Berbahaya nanti orang datang ke sana melanggar hal-hal. Apalagi emas ini dilarang bagi laki-laki dan masjid itu umumnya dipakai oleh laki-laki. Umumnya dipakai oleh laki-laki. Jadi larangan menggunakan emas tadi kan saya kasih contoh. Bagi laki-laki itu menyepuh ranjang, mobil, gitu kan, tempat duduk, masjid, rumah, nggak perlu, nggak boleh semuanya. Bagi laki-laki nggak boleh. Apalagi masjid itu simbol bagi laki-laki, gitu kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat sesuatu yang ia tidak sukai pada pemimpinnya maka bersabarlah. Karena barang siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal kemudian mati, kecuali dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Pertanyaannya, apakah seseorang bila dia meninggal dunia dan dia tidak dalam suatu jamaah kelompok Islam, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah? Saya adalah salah satu orang yang tidak mempunyai jamaah dan hanya mendengarkan ceramah dan pengajian dari masjid ke masjid. Contoh, satunya seperti sekarang ini. Apakah dengan demikian mengikuti pengajian antara masjid tersebut, saya sudah masuk dalam jamaah Islam? Karena terus terang, gimana? Saya takut jika meninggal dalam keadaan jahiliyah, sebagaimana hadis di atas. Mohon penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah komunitas muslimin, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi bukan jemaah khusus, enggak. Jadi ada jemaah pengajian saya, bukan itu. Tapi semua umat Islam, kan itu, yang sefaham, yang menjalani sunnah Al-Quran, wahyu Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah jemaah muslimin. Walaupun kita tidak kenal, walaupun dasarnya kita tidak kenal, gitu. Jadi tidak ada masalah dengan Anda tidak hadir pun di satu komunitas, tidak mendaftar pun, itu Anda tetap punya komunitas jemaah semua muslim seluruh dunia yang syahadat, gitu kan? Itu termasuk jemaah kita muslim. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika kita mempertanggungkan jiwa kita ke dalam perusahaan asuransi, atau kita ikut asuransi untuk proteksi jiwa kita ketika meninggal dunia, apakah itu namanya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, atau asuransi pendidikan dan seterusnya? Saya sudah pernah bahasakan ya, masalah asuransi masalah sesuatu yang peka dan hukumnya adalah hukum yang baru dalam agama Islam. Tapi kalau saya pribadi, Allahu a'lam, saya lebih cenderung dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak menggunakan asuransi dalam Islam kecuali dengan satu sistem. Apa itu sistemnya? Sistemnya adalah syarikatut ta'awun. Ta'awun artinya bekerja sama. Jadi begini. Pada saat tidak ada kezaliman dan mendzalimi. Kalau saya memasukkan asuransi mobil saya, Asuransi ini akan mendapatkan keuntungan dulu. Saya bahas asuransi dulu. Dia akan dapat keuntungan dari kerjasamanya dengan beberapa bengkel yang memberikan diskon kepada dia kalau terjadi kecelakaan. Baik, saya yang membayar dengan Ores, ya, asuransi mobil saya 5 juta, 10 juta per tahun, gitu kan? Itu akan saya bayarkan ke asuransi. Dengan konsekuensi asuransi akan menunjukkan untuk saya bengkel-bengkel yang terbaik menurut asuransi. Sampai sini enggak ada masalah. Sampai sini enggak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau seandainya terjadi tabrakan la qadarullah mobil, uang yang saya setor 10 juta, biaya tabrakan mobil berapa? 50 juta. Kalau secara syar'i ta'awun namanya, mestinya asuransi hanya menanggung 10 juta. Lebihnya 40 yang nanggung orang yang punya mobil. Dari mana keuntungan saya? Ya kalau saya bawa ke bengkel lain mungkin biayanya 25 juta. Tapi kena asuransi punya kenalan bengkel ini cuma 10 juta biayanya. Yang saya sudah buktikan, saya sudah tanya ke bengkel-bengkel lain. Jadi keuntungan saya karena memang ada diskon khusus masalah asuransi ini. Itu baru boleh. Tapi kalau kita bebankan semua ke asuransi namanya darar. Merugikan pihak tertentu. Gharar, gharar ya. Dalam istilah fiqh itu gharar. Dalam hadis dikatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh kita dibahayakan. Sama sebaliknya. Yang termasuk tidak syar'i dalam asuransi, kalau seandainya saya tidak punya komplain dalam setahun, uang saya yang saya bayar 10 juta hangus diambil oleh asuransi. Nah ini juga sama, gharar juga, gitu kan? Saya nggak ada komplain. Yang boleh dalam Islam, kalau seandainya tadi uang yang saya sudah store 10 juta, karena dalam setahun tidak ada komplain, nanti untuk memberikan gaji pegawai kami akan potong 2% atau 3% dari uang itu, biaya administrasi untuk pegawai itu masih dibolehkan, gitu kan? Karena wajar untuk membayar gaji pegawai mereka tidak ada komplain. Kalau ada komplain, barulah kemudian dibagi seperti yang saya jelaskan. Kalau selain ini, Allahu a'lam. Setahu saya itu tidak pernah ada ajaran dalam Islam, apalagi mengasuransikan jiwa kita. Itu enggak perlu, gitu kan? Orang semua pasti mati, untuk apa diasuransikan? Gitu. Bagaimana cara mengenakan, menggerakkan jari telunjuk ketika sholat, cepat atau lambat? Gitu kan? Ya, dalam hadis dikatakan gerakan jari di tasyahud, ya. Jadi pada saat attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, maka jari kita disunnahkan dari atas ke bawah digerakkan. Kalau masalah cepat lambatnya, yang paling bijak pendapat ulama mengatakan mengikuti irama bacaan kita. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, gitu kan. Dan gerakan jari di tasyahud ini lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Hadisnya ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kita gerakkan sesuai dengan irama bacaan kita sendiri. Apa hukumnya apa ini? Tahlilan dalam Islam 7 hari 48 hari sudah saya jelaskan. 7 hari 48 hari 100 hari. Yang ada dalam Islam takziah hanya ya 3 hari saja. Ada buku kecil nanti ya. Karena ini sudah 2 orang bertanya, ada buku kecil mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Selasa depan saya bawa, nanti Anda bisa miliki. Judulnya itu hukum takziah dan ziarah kubur. Kecil sekali dan sangat murah infaknya. Nanti Anda bisa miliki insyaallah. Bagaimana cara mengembalikan uang yang di apa ini? Saya enggak bisa baca tulisannya. Maaf, saya enggak bisa baca ya. Silakan. Yang nomor 2, Pak. Bingung juga, Pak. Bukan, tulisannya pakai tulisan Indah. Kalau kami biasa enggak Indah memang tulisannya gitu. Bagaimana hukumnya saya baca pertanyaan selanjutnya dulu ya. Bagaimana hukum mengkomersialkan makam atau kubur karena Menteri Agama menyatakan itu haram. Memang di zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi itu ya. Tidak pernah ada namanya makam dibeli atau disewa gitu kan. Tidak pernah ada dalam Islam itu. Jadi makam itu memang umumnya diwakafkan. Dan biasanya memang yang wakafkan kalau zaman Nabi SAW sampai Khulafaur Rasyidin adalah pemerintah. Adalah pemerintah, bisa juga masyarakat individu mewakafkan. Jadi sebaiknya hati-hati para pedagang kita ini, jangan sampai kuburan pun dijadikan sebagai lahan bisnis. Karena memang dalam Islam itu tidak pernah. Tetangga mempunyai anjing yang suka menggonggong, apakah malaikat rahmat akan datang ke rumah saya? Datang, karena punya tetangga. Kalau anjing di rumah Anda maka baru tidak datang gitu. Karena dalam hadis dikatakan kalau anjing di rumah, dalam rumah kita, gitu. Kalau rumah tetangga nggak ada hubungannya, gitu. Apakah pertanian jagung bisa dizakatkan? Ya, dizakatkan. Kalau jagung kan termasuk juga sayur-sayur yang memang dikonsumsi rutin, gitu kan? Dia kata ulama bahkan bisa masuk dalam kategori kut, makanan pokok. Karena beberapa wilayah itu memakan jagung, kan gitu? Sebagaimana pokok seperti beras, gitu kan juga. Maka itu berarti memang ada zakatnya. Dan khusus untuk pertanian, sudah pernah kita jelaskan di bab zakat itu ya. Khusus masalah pertanian, belum dijelaskan. Bab zakat belum kita bahas. Kita masih di bab sholat sekarang. Jadi dosa-dosa besar ini masih dalam bab sholat, gitu kan? Nanti kita masuk di bab zakat. Dalam pertanian itu haulnya, masa setahunnya, masa penentuan dikeluarkan zakatnya adalah pada saat panen. Pada saat panen. Jadi kalau misalnya jagung panen per 3 bulan sekali, berarti per 3 bulan dikeluarkan zakatnya, gitu kan? Kalau pada saat kita bertani itu fasilitas untuk mengairkan air di situ menggunakan alat berarti kita mengeluarkan zakatnya 5%. 5% ya. Karena kita sudah menggunakan alat. Kalau dia tumbuh sendiri hasil dari alami hujan, zakatnya 10% dari pertanian itu. Tolong jelaskan apa itu takdir dan beserta contohnya. Ini sudah berulang kali kita bahas ya. Takdir sesuatu yang Allah tentukan dan ada dua macam, ada ikhtiar dan ada mutlak. Mutlak tidak ada campur tangan Anda di situ. Seperti kita lahir dari rahim ibu siapa, bagaimana paras wajah saya, kapan saya mati, dan termasuk juga rezeki-rezeki ada yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar, takdir yang Allah tentukan sesuai dengan pilihan saya. Seperti air ini sekarang diletakkan di sini. Saya punya pilihan meminum atau tidak. Pada saat saya pilih untuk membuka dan minum, Allah sudah catatkan sebagai takdir saya sebelum saya lahir, si fulan pada umur ini dia akan pilih minum dan dia akan minum, gitu kan? Itu namanya takdir ikhtiar. Allah tentukan sebagai takdir kita karena pilihan kita sendiri. Namanya takdir berhubungan dengan af'alil ibad. Itulah ya, dua macam takdir yang ada. Nah, masuk dalam takdir ikhtiar adalah kegiatan sehari-hari, makan, minum, tidur. Kayak Anda hadir di majelis taklim ini, takdir ikhtiar, Anda sendiri yang punya pilihan kan? Enggak ada yang suruh, enggak ada yang tahan, mau duduk silakan, mau pergi silakan gitu kan. Tapi pada saat Anda pilih duduk, Allah sudah tahu sebelum Anda ciptakan Anda akan pilih duduk di majelis ini pada malam ini, pada detik ini. Dicatatkan di Lauhul Mahfuz sebagai takdir kita, namanya takdir ikhtiar. Termasuk di sini adalah jodoh dan sebagian rezeki. Jadi rezeki itu satu-satunya ya karunia Allah yang masuk dalam dua-dua takdir, mutlak dan ikhtiar. Kalau mutlak seperti tadi air saya enggak pernah minta atau udara yang saya hirup, itu rezeki kan? Ya, mata saya bisa berfungsi kan gitu, itu juga tanpa saya minta kepada Allah sudah dengan sendirinya, maka itu namanya mutlak, sudah ada mutlaknya gitu kan. Kemudian yang takdir ikhtiar tadi yang saya katakan berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi kurang lebih gitu gambarnya. Apakah sebuah takdir dapat diubah dengan meminta kepada Allah SWT? Setahu saya takdir tidak berubah gitu kan, yang di Lauhil Mahfudz ya, yang di Lauhil Mahfudz. Jadi tidak ada istilah takdir berubah, makanya kita tidak ada istilah sudah terjadi takdirnya kemudian kita bisa ngubah. Seperti misalnya kita lahir dalam kondisi laki-laki atau perempuan, gitu kan? Jadi memang sudah begitu takdirnya. Ya udah kita terima yang sifatnya mutlak, gitu kan? Tapi kalau takdir ikhtiar itu kalau sudah terjadi tidak ada istilah berubah. Seperti saya sudah terlanjur minum, terlanjur menghirup, tidak bisa lagi. Tapi kalau belum saya lakukan maka masih ada ikhtiarnya. Saya masih bisa ikhtiar. Tapi setahu saya secara umum ulama mengatakan takdir tidak akan berubah. Allahu a'lam, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu sementara Allah tidak ingin kau tertimpa, maka kau tidak akan ditimpa. Kalau satu kaum ingin membantumu sementara Allah mau kau ditimpa satu kesulitan, maka kau akan tertimpa. Ingatlah, semua sudah dicatat di Lauhil Mahfudz, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini ya. Lauhil Mahfudz dan pulpen yang dipakai catat takdir sudah kering tintanya. Artinya tidak akan pernah berubah, gitu kan? Sampai hari kiamat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, memahami hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini dipanjangkan umurnya, maksudnya dipanjangkan berkah umurnya. Jadi kalau dia 60 tahun karena dia orang saleh, maka Allah berkahi. Dalam 60 tahun dia bisa kerjakan perbuatan yang mungkin kalau seperti orang umur 100.000 tahun, dia punya 100 masjid, dia pernah bantu 1.000 orang miskin, dia pernah. Mungkin ada orang lain dengan umur 60 tahun karena tidak pernah silaturahim, tidak pernah berdoa kepada Allah untuk diberkahi hidupnya, maka dia 60 tahun tapi tidak pernah buat apa-apa. Kosong saja dari amal-amal yang penuh dengan berkah. Itu yang dimaksudkan. Apakah sebuah takdir dapat berubah dari sudah? Apakah setiap kejadian adalah kehendak Allah SWT? Bagaimana dengan orang yang telah melakukan kemaksiatan? Apakah atas dasar kehendak Allah? Ini masuk dalam takdir ikhtiar tadi. Berbuat maksiat atau berbuat ibadah itu pilihan kita. Pada saat saya masuk ke masjid dan sholat, pilihan saya sendiri, gitu kan? Allah sudah tahu sebelum saya diciptakan orang ini akan pilih sholat pada saat itu. Kalau seseorang misalnya di sekarang di luar masjid ini ada orang yang berzina, pilihan dia sendiri, tidak pernah dipaksain. Allah sudah katakan ini baik ini buruk ya. Kalau kau kerjakan sholat, puasa, zakat, haji, semua ibadah-ibadah ada pahalanya, kau akan masuk surga. Surga itu begini. Disuruh pilih, silahkan. Ini maksiat ya, zina, riba, bohong, nipu segala nggak boleh ya, dosa. Nanti akan dihukum. Neraka itu begini. Kau akan masuk di sini. Sudah jelas. Tinggal siapa yang punya ikhtiar, dia mau ini atau mau ini. Nah pilihan kita terhadap salah satu perbuatan ini, itu nanti Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Semua sekarang ini saya dan anda semua tidak tahu besok kita akan buat apa kan, lusa kita akan buat apa. Tapi Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz sudah ada catatan apa yang kita buat besok, lusa sampai kita meninggal. Semua dicatat. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum dengan keluasan ilmunya Allah. Dalam seakhir surah Al-Anfal Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqad ahata bikulli syai'in ilma." Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah sudah tahu semua itu apa yang akan terjadi nantinya. Sholat sunnah 4 rakaat. Ketika duduk tahiyat di rakaat terakhir itu iftirash atau tawarruk. Sudah kita jelaskan, setiap lebih dari 2 rakaat duduknya tawarruk. Apa itu tawarruk? Warak itu artinya bokong, pantat. Maka pantatnya didudukkan di tanah, gitu kan? Kalau setiap lebih dari 2 rakaat, tinggal berselisih di antara ulama kalau cuma 2 rakaat sholatnya, kayak sholat subuh misalnya, kan gitu, atau sholat sunnah tahiyat masjid. Apakah kalau 2 rakaat dan dia mau salam, duduknya tawarruk atau iftirash? Pantatnya duduk di tanah atau telapak kaki kiri yang didudukin? Ini yang jadi selisih di antara ulama. Karena berang daripada hadis Nabi SAW, kalau di rakaat kedua duduknya iftirash. Tapi ada hadis lain juga berbunyi, Nabi SAW kalau di tahiyat terakhir, beliau duduknya tawarruk. Inilah menjadi penyebab ikhtilaf di antara para ulama. Allahu alam, kalau saya lihat ini tidak perlu dipermasalahkan. Boleh iftirash, boleh tawarruk. Tapi kalau saya pribadi menetapkan untuk iftirash di setiap 2 rakaat, kalau lebih 2 rakaat maka saya duduknya tawarruk. Teman saya curhat merasa kualitas ibadahnya gitu-gitu aja. Malah sholat sering telat. Doa gak pernah sampai nangis-nangis lagi. Sebenarnya bagaimana cara menjaga kualitas ibadah? Saya sudah sering ulangi. Pertama, baca fadilahnya. Kalau mau termotivasi untuk pergi umroh dan haji, baca hadis apa yang saya dapat kalau umroh dan haji. Mau sholat malam, supaya kita mau kerjakan nanti malam, sebelum tidur baca 5-6 hadis tentang sholat malam. Mau bersadaqah, baca fadilah sadaqah. Karena memang manusia harus dijanji dulu. Anda mau kerja karena ada gaji, ada prestasi. Kita mau bisnis ada keuntungan, kan gitu. Nah, itu semua ada janji. Kita mau sekolah ada ijazah, wajar manusia dijanji. Kita beramal soleh ada surga, kan gitu. Memang dijanji. Makanya harus diikuti dengan janji. Kalau mau beribadah dan termotivasi, baca janjinya Allah di ibadah itu. Kita akan termotivasi insya Allah. Termasuk anda hadir majelis taklim ini kan namanya menggali fadilah daripada ibadah itu. Ada yang termotivasi untuk kerjakan. Juga sama kalau anda sering berbuat dosa, bagaimana caranya saya tinggalkan? Saya sering bohong, saya sering zina, saya sering riba. Cut, bagaimana saya potong itu? Caranya satu, baca ancaman Allah di dosa itu. Anda kalau riba diapain? Anda kalau zina diapain? Baca 5-6 hadis. Insya Allah anda akan berhenti dengan sendirinya. Gitu kan? Jadi cari, baca fadilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu saya ulangi, bentuk komunitas. Jangan berteman dengan orang yang malas sholat. Kita juga jadi malas, gitu kan? Tapi kalau kita berteman dengan orang yang begitu azan ke masjid, kalau ngomongnya setiap hari masalah ayat Quran, tiap hari hafal Quran, tiap hari sebutin hadis, tiap hari ajak kita ke majelis taklim, kita akan terpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Maka kita harusnya ya, menjadikan teman-teman. Jadi kalau kita mau berdoa sambil menangis dan segalanya, maka tentu kita juga berteman dengan orang-orang yang seperti itu, kan gitu. Baik, ini yang terakhir kita tutup tadi. Bagaimana cara mengembalikan uang yang dipakai dari apa? Markup bensin ya. Kalau sudah tidak bekerja di tempat tersebut, sama saja mencuri, gitu kan? Ini sama dengan mencuri, cuma lebih halus. Semua kita sudah pernah bahas di bab mencuri. Kalau kita mencuri, maka harus kembalikan apa yang kita curi. Jadi tidak cukup dengan taubat, karena berhubungan dengan haknya orang-orang gitu. Jadi bab mencuri itu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini, Anda boleh kalau pegang bukunya kembali kepada dosa-dosa besar yang saya lupa yang keberapa, tapi mencuri ya. Jadi selain taubat nasuha, harus mengembalikan haknya orang tersebut. Sudah jam 9 ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang tasawuf modern? Ini sudah saya bahas panjang lebar. Tasawuf itu saya sarankan dijauhi. Sudah selesai. Itu saja bahasannya. Ya, semuanya jauh daripada dalil. Jadi tidak ada hadis, tidak ada ayat, udah kehidupan sahabat itu dilupain. Ya, kata kiai saya, kata guru saya, kata orang sufi ini. Jadi berputar di masalah situ. Sampai akhirnya membuat maqamat sendiri. Maqam ini, maqam beristighfar 1000 kali, sholat sunnah 1000 kali. Enggak ada dalilnya, gitu kan? Dan subhanallah, rata-rata mereka mengatakan jangan berdebat dengan orang-orang yang tidak memahami tasawuf. Maksudnya orang-orang yang memahami sunnah, gitu kan? Jadi enggak usah. Dianggap orang-orang yang jalankan syariat kayak kita ini orang awam. Jadi orang yang tahu tasawuf itu levelnya lebih tinggi. Sampai pada tingkat maqam tertinggi enggak usah lagi sholat, tinggal bisa komunikasi dengan Allah. Bisa pergi haji, umrah tanpa naik pesawat. Itu luar biasa. Nabi aja dari Madinah ke Mekah naik unta, Anda bisa terbang. Dari mana itu? Apakah buku-buku para tokohnya seperti Agus Mustafa dapat dijadikan rujukan? Sudah saya bahasakan sama. Saya pernah dengar pendapat makhluk adalah bagian dari zatnya Allah. Benarkah hal tersebut? Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Zatnya Allah terpisah sama sekali dengan makhluknya. Enggak bisa. Ada khalik, ada makhluk. Beda. Pencipta dan yang diciptakan tidak mungkin bersatu. Jadi tidak ada dalam satu atau digabungkan dalam satu komunitas. Wah, ini kayaknya masih panjang. Nanti Selasa akan datang. Ini kayaknya memang balas dendam pertanyaannya ya, rata-rata sekian banyak. Baik, tiga-tiganya saya tunda, insya Allah Selasa akan datang. Sekali lagi saya ajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam amal jariah kita. Ya, seperti saya bahasakan tadi, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.